Ini ada satu paper dari Pak Agung Jatika tentang materi hari ini sebelum di depan buat teman-teman yang mau dilaksanakan. Thank you. diskusi ini sekali diadakan untuk mengiringi pameran saya dari Lima dan untuk membicarakan tentang buku yang baru diterbitkan oleh BKJ, yaitu buku Santo Iliman, Estetika yang Mengagumkan, bagian dari trilogi buku kritik serupa yang diterbitkan oleh BKJ selain dua buku lainnya. Sebelum lanjutnya juga dari pihak dari semuanya mengucapkan mohon maaf kalau ada teman-teman yang masih atau bapak ibu sekalian yang belum dapat bukunya, karena memang dari semuanya yang dapat jatah 50 buku dan itu sudah habis ketika pendaftaran kemarin. Dan untuk bapak ibu dan teman-teman yang belum mendapatkan buku bisa langsung ke link yang DKJ ada di depan, informasinya di depan, jadi bisa langsung menghubungi DKJ untuk meminta buku trilogi yang kritik serupa. Hari ini diskusi kami perlu berdata Bapak Hendro Wianto dan menghadirkan tiga pembicara, Pak Yunus Pangkat, Pak Agung Budiatika, dan Yakobus Sahyar yang belum hadir. Oke, itu mungkin sekilas saja pengantar dari saya. Terima kasih, selamat menikmati diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di Jogja ada seorang peneliti bernama Brigita Santa Isabella ya, mengumpulkan bahan-bahan tulisan dari seorang penulis yang saya kira sama sekali tidak dikenal di lingkungan sejarah kita, yaitu Louis Samuel, yang rajin menulis pada tahun-tahun 1956 sampai 1961 di majalah Star Weekly terbit di Jakarta, dan dia berhenti menulis setelah majalah itu kemudian beredar. Louis Samuel meninggal pada usia cukup lanjut tahun 2002, dia lahir tahun 1926. Dan kita masih menyaksikan misalnya kritikus Bambang Ujono masih menulis sampai sekarang. Penelitian mengenai tulisan-tulisan Bambang Ujono misalnya menghasilkan hampir 450 tulisan. Dan itu bagi saya setidak-tidaknya menyangkal asumsi terlalu kasar yang mengatakan bahwa kritik seni rupa Indonesia tidak ada tradisi menulisnya, hanya sekedar kritik jurnalistik misalnya. Kemudian lebih kurang dua tahun yang lalu saya sering bertemu dengan Danu dan Puja, terutama di Bandung, dan pada waktu itu kami mulai membicarakan bahwa sudah saatnya barangkali, bahkan mungkin sudah sangat terlambat untuk mengumpulkan tulisan-tulisan saya dari lima yang sebagian telah diterbitkan oleh Yayasan KAL, Galeri Lontar, Record Foundation pada tahun 2002 dengan Dr. Asyikin Hasan, judulnya Dua Seni Rupa. Upaya itu kami wujudkan perlahan-lahan sambil membayangkan siapa gerakan yang mungkin bersedia menerbitkan, membiayai penelitian dan sebagainya. Impian itu datang secara mendadak pada Agustus tahun lalu ketika Dewan Kesenian Jakarta mengiyakan usulan kami. Maka terbitlah tiga buku kumpulan esai kegemaran dari esai kritik seni rupa ini yang menurut saya sedikit banyak bisa menyambungkan dan sekaligus membantah anggapan bahwa kritik seni rupa Indonesia tidak ada. Ketidakpuasan seringkali datang dari para seniman, misalnya dari kalangan seniman seakan-akan mereka adalah satu-satunya kritikus untuk kritik seni rupa itu sendiri, yang bahwa mereka tidak puas dengan tradisi penulisan yang ada dan sebagainya. Anggapan itu sudah dibantah sejak lama oleh Sanjaya Lima, misalnya yang melakukan metakritik terhadap kritik seni rupa itu sendiri, kritik seni rupa itu sendiri, yang mengatakan bahwa yang salah tentu saja adalah cara para kritikus itu mempersoalkan, cara kritik itu diperlakukan, dan tidak ada masalah sebetulnya dengan persoalan seni rupanya sendiri. Jadi kurang seperti itu. Diskusi buku saya pilih lima siang ini berharap bisa membawa kita lebih dekat kepada pikiran-pikiran beliau. Saya tidak beranggapan bahwa Santo Dino misalnya benar-benar sudah dilupakan. Ada banyak atau ada beberapa penulis yang sering mengutip satu dua pernyataan beliau, anggapan-anggapan yang sangat kritikal dari saya. Kalau misalnya satu esai, satu esai yang sering dikutip adalah Dua Seni Rupa. Pertanyaannya adalah, saya kira setelah kita tahu sekarang bahwa seluruh bahan-bahan yang sudah dikumpulkan dan masih ada sebenarnya bahan-bahan yang masih harus diterbitkan, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan ada buku kedua saya beli, masih ada sekitar hampir 30-40 esai dari tahun bulan. Pertanyaan yang harus diajukan oleh kita semua adalah bagaimana kita melihat kembali seluruh diskusi yang tentang tulis saya itu sejak tahun 60-an sampai tulisan-tulisan terakhir sebelum beliau wafat. Bagian terbesar dari buku ini adalah apa yang kami sebut sebagai kami tidak menggunakan istilah kritik seni, tapi lebih kepada mediasi penginderaan, menunjukkan bahwa saya itu punya satu cara tersendiri membuat sebuah karya seni rupa, berlaku sebagai kritikus, dan dia selalu punya pendekatan yang cukup pas ketika mendiskusikan tema-tema tertentu dalam materi serupa kita. Dengan kata lain, 1000 lebih halaman ini secara sederhana bisa dibagi menjadi dua, yaitu pembagian secara tematik pandangan beliau mengenai misalnya tradisi rupa di dalam khasanah budaya kita, sebutlah khasanah budaya Nusantara. Yang kedua adalah bagian kedua, kalau Anda lihat buku daftar-daftar isi buku ini, adalah soal-soal yang mungkin belakangan ini sudah agak tidak pernah dibicarakan, soal keindonesiaan, kebaruan, dan pencarian. Di masa saya menulis, tentu saja persoalan ini sangat bincang dipersoalkan, diperbincangkan, dan tidak habis-habisnya menjadi diskusi di kalangan para kritikus, penulis, dan antropologis, dan para pelaku kesenian dalam hal ini seniman. Yang ketiga tentu saja adalah problem tradisi dan kemodernan. Di mana kita berada, bagaimana kita harus berhadapan dengan tradisi tadi sekitar. Ada sebuah temuan penting yang lagi-lagi tidak sengaja gitu ya. Baru 2-3 hari yang lalu pujaan ini kita bertemu dengan salah seorang narasumber rekan saya untuk ketika belajar di Perancis, yaitu Pak Abel Subarna, yang memungut satu album catatan Pak Salento yang waktu musik saya kira menjelang dia kembali ke Indonesia, catatan itu dibuang ke tempat sampah dan diambil kembali oleh Pak Abel. Ini adalah barang itu atau naskah itu atau catatan-catatan itu kami bagaikan di sini, yang menunjukkan perhatian sangat mendalam dan sangat teliti dari Salento mengenai apa yang bisa kita sebut sebagai kebudayaan material yang sangat kaya raya dalam pasar kebudayaan kita. Album tebal itu mencatat baik kutipan-kutipan dari buku-buku utama atau rujukan-rujukan yang selama digunakan oleh Salento, dari khasanah antropologi, dari khasanah studi kebudayaan, tradisi dan sebagainya, termasuk dengan gambar-gambar dan foto-foto. Saya kira itu juga menunjukkan bagaimana budaya material yang sering disebut-sebut secara sibuk tidak secara eksplisit oleh Salento itu mengalami banyak hal dalam pandangan Salento mengenai seni rupa. Dia selalu mengatakan bahwa tidak ada satu benda pun yang tidak punya rupa, dan kita bisa selalu memulai rupa itu dari semua benda tanpa memberikan status dihidupkannya. Artinya hierarki benda-benda itu yang selalu dianut oleh tradisi modern dan Salento itu tidak cocok dengan khasanah kita sendiri. Bagian tematik yang keempat adalah pandangan Salento mengenai estetika, dan sejak tahun 70-an saya juga selalu berdengung pada kita soal pembebasan seni rupa. Tokohnya antara lain dari sebelah saya, Pak Subakat, salah satu rekan dekat Salento, rekan diskusi bahkan sejak Jim menjadi mahasiswa Salento pada tahun 70-an. Salento terlibat dalam hal ini, Salento terlibat di dalam gerakan-gerakan pembaruan. Dia sangat berpihak pada praktek seniman muda. Dia sangat risau dengan tradisi pendidikan yang menurut dia hanya menghasilkan tradisi tradisi pengikutan dari yang muda, atau peniruan, atau sekedar pewarisan dari pengetahuan dari para senior kepada anak didiknya, lebih kurang seperti itu. Jadi dia membayangkan sebuah istilah dia sebuah dialektika yang lebih tangkas gitu ya, sebuah dialektika lebih cepat transformasi atau perubahan-perubahan di dalam pandangan, di dalam khususnya dalam estetika, yang dia katakan bahwa estetika itu kalau di dalam pendidikan ini sudah seperti aliran kepercayaan. Jadi satu-satunya yang harus dianut, disepakati, disebarluaskan, dan tidak ada lain kemungkinan dari yang satu itu, yang universal itu. Bagian kelima itu saya kira menunjukkan cakrawala Salento yang lebih dari sekedar seorang pengajar, lebih dari seorang teknis, lebih dari sekedar seorang penulis. Dia selalu mengamati apa yang disebut sebagai cakrawala, apresiasi dan medan seni. Yang bagi dia sebetulnya seperti saya katakan tadi, bahwa kita tidak bisa membayangkan sebuah dunia serupa yang dihidupi oleh mitos para seniman dengan seluruh ekosentrisme di kalangan mereka, dengan seluruh kepercayaan untuk akan ditunjukkan dan sebagainya, sebagainya. Mitos itu perlu dibongkar dan kita perlu berdiam di dalam sebuah medan seni yang dimana terjadi lalu lintas pengetahuan, tukar-tukar informasi, keterbukaan, perdebatan dan termasuk juga komodifikasi atau kehidupan perdagangan atau jual beli karya seni itu tidak bisa dialakan. Bagian berikutnya yang keenam adalah mengenai pendidikan seni rupa, pendidikan seni rupa lingkungan bertatakan. Lagi-lagi kita berhadapan dengan kepekaan seni lingkungan pada hal-hal yang sebetulnya kita anggap biasa, persoalan yang sebetulnya kita sepelekan, misalnya perbedaan antara seni dan desain. Mengenai bagaimana misalnya pendidikan seni rupa yang dibiayai oleh pemerintah berlangsung selama puluhan tahun misalnya hanya melahirkan 1-2 seniman yang sanggup bertahan dalam lingkungan seni rupa tertentu yang tidak terlalu akomodatif untuk kehidupan seorang seniman yang mandiri misalnya. Itu kritik dia terhadap, saya tak pernah menggunakan istilah pengangguran artistik untuk mengatakan betapa rendahnya atau betapa sedikitnya seniman-seniman lulusan ITB misalnya yang hanya melahirkan 1-2 pengantung unggul selama tradisi pendidikan seni patuh misalnya selama puluhan tahun pilihan seni rupa itu. Kemudian dia juga menjadi sanggar mengenai jenis-jenis pendidikan seni rupa yang tidak hanya berlangsung di dalam pendidikan tinggi tapi juga berlangsung di dalam sanggar-sanggar kelompok seni komunitas dan sebagainya. Bagian ketujuh buku ini memuat sampai setengah tebal buku lebih kurang 400-500 halaman yang merekam catatan-catatan cerita mengenai pameran. Salah satu orang pameran seni rupa maksud saya di Jakarta, di Bandung, khususnya di Jakarta dan di Bandung. Salah satu orang yang berjasa mendorong saya ke sebuah kritikus adalah Jim Supangkat. Dia pernah mengatakan dan meledek saya itu mengatakan ketika dia menerima penghargaan ada Malik untuk kritikus terbaik, Jim mengatakan saya itu adalah kritikus seni rupa tanpa pernah menulis kritik. Nanti Jim bisa dijelas sedikit soal itu. Kan saat itulah kemudian Jim mendorong saya itu untuk secara rutin menulis belasan pameran di Rubik Seni Rupa Majalah Tempo. Saya kira satu-satunya media massa umum yang memberi ruang untuk penulisan kesenian dan kebudayaan secara bersungguh-sungguh dan berkesinambungan. Mas Bambu adalah saksi hidup dari bertahannya rubrik seni yang sebetulnya katanya hanya dibaca oleh 3% pembacanya, tapi rubrik ini bertahankan karena percaya bahwa seni rupa yang kalau tidak ada gunanya itu sebetulnya berguna juga dengan cara yang lain. Nah, saya kira lebih kurang semacam itulah buku yang merepotkan Anda yang kalau dibawa juga harus meninggalkan apa bawa kita yang lain. Gitu. Kalau nggak dibawa kayaknya nggak keren. Gitu. Karena kalau buku ini kalau kita bawa berarti kan jadi sangat pintar dan intelek. Ya. Pasti ya. Dan semua bisa saya kira belum menghabiskan seluruh bacaan. Jim saya lihat baru membuka agak tadi sih, jadi mungkin dia sudah hafal dengan diri dan sama itu. Aku selalu mengharapkan saya baca satu dua isi saja sudah pasti, karena dia sudah menulis sangat bagus satu hal yang dibicarakan hanya di dalam satu artikel dan itu mengenai sebenarnya di sini, kalau pasal aku juga menjawab itu adalah jurnalisme seminggu di pembangkannya, ketika dia membuat bagian dan tulisannya. Dan aku mulai puas memuaskan gagasan saya itu menjadi sebuah buku yang ini representasi aku mengenai apa itu lembunya finansial, lembunya dengan kekuatan dan kekuasaan yang terletak pada agen-agen atau para pelatih kesenian khususnya seorang kurator atau agen yang bernama kurator. Lalu kemudian mari segera kita akan bicara mengenai yang saya sebutkan dari pembinaan saya kalau pemihakan dia selalu kepada pembantuan kepada gerakan anak-anak muda setahun 70-an, tapi dia juga seringkali mengkritik gerakan yang dengan cepat melompat pada dia sendiri. Nah, saya kira saya tidak akan berpanjang lebar, tapi saya punya kekuasaan untuk menghentikan para pembicara yang terlalu panjang karena kita tidak punya banyak waktu. Meskipun temanya dan materinya dihadapi sangat luas, gitu ya, kelihatan secara fisik dari bukunya, tapi tidak ada gunanya juga. Seluruh umur hidup kita pun sudah tidak pernah cukup untuk menjalankan semua. Jadi Saneto meninggal tahun 1992 dan meninggalkan PR. Dia tidak menjawab semua persoalan menurut saya dan tidak pernah ada seorang pun yang bisa menjawab seluruh persoalan. Tetapi diskusi selalu berguna untuk terus-menerus menyegarkan percakapan-percakapan tentang seni dan kebudayaan pada umumnya. Dan siang ini saya kira pusat perhatian kita adalah pikiran-pikiran saya itu yang akan coba didiskusikan kembali dengan melalui tiga pembicara. Saya kira saya akan menganggap Anda kalau saya harus menjelaskan satu persatu biografi para pembicara ini, sehingga itu keterlaluan karena Anda pasti sudah tahu siapa Ari, Pak Cik, aku selagi saya juga dan saya. Karena Ari datang terlambat, maka tidak menampung kelambatan itu dengan memulai sebagai pembicara pertama. Selamat hari 15 menit saja. Terima kasih Pak Hendro. Dan terima kasih untuk kesempatannya bisa bicara di diskusi hari ini. Saya kebetulan pada hari ini kebagian membahas satu artikel yang berjudul Seni Kepada Lembaga Obat Pengalaman Semangat Muda. Sebetulnya tulisan ini sendiri adalah sebuah refleksi yang dibuat 12 tahun setelah Pameran Seni Rupa Baru tahun 1975. Saya sendiri sudah mengenal tulisan dosen Pak Saneto ini dulu sebagai mahasiswa, dan dalam pengalaman saya beliau punya satu setiap sentuhan kritik yang perbedaan kata itu menjadi kemampuan kata yang berlapis itu, yang ketika dibaca pertama kali, kedua kali, dan ketiga kali selalu ada sesuatu yang lebih dalam. Bagaimana dia bisa membuat sesuatu tulisan ini menjadi padat? Yang mungkin kalau dalam diskusi sebelumnya di Jelato yang sering bilang itu disebut sebagai text description. Itu saya pikir satu hal yang bagi saya dibaca berulang selalu ada sesuatu yang baru. Dan di sini saya juga akan mencoba untuk mengkontekskan salah satu pertanyaan juga dari diskusi adalah bagaimana artikel ini sendiri dapat dipakai untuk melihat semangat muda kita sekarang. Mungkin tadi sedikit Pak Hendro juga bicara tentang istilah aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan ini dipergunakan juga oleh Sumitra Yusman dalam tulisan Sumitra Pada Membaca Uga. Lebih tepatnya, adalah di dalam kesenian, jarak orang menerima teori seperti dalam ilmu pengetahuan. Penjelasan coba-coba dan bersifat sementara yang harus terus-menerus dihadapkan dengan fakta dan terbuka bagi kritik dan perubahan. Padahal hanya dengan sikap demikian estetika dapat meninggalkan otaknya sampai kalian kepercayaan. Tulisan yang dibuat 12 tahun setelah Pameran Seni Rupa Baru Indonesia 75 ini, pameran yang sangat terkenal, adalah sebuah refleksi tentang kebaruan semangat muda yang ditarik kehadirannya sejak pameran itu hingga tahun 1987. Dengan istilah pancaroba, Saneto Yoma ini yang sering bicara dalam umpama menyiratkan peralihan musim di mana keadaan sedang serba tidak menentu, yang mungkin malah serba kalut. Kita tahu pada masa yang sama, ia juga pedas mengomentari fenomena boom dan bagaimana seni lukis menjadi komoditas dan melesat diapresiasi dalam kaitan yang terbatas. Cuaca ini mewarnai nada sang kehidupan pada penulisan pemuda semangat muda. Bagaimana juga mewarnai perhatiannya pada banyak tulisan-tulisan lain yang mencoba untuk terus memberi acuan-acuan hati dan jalan masuk bagi ragam seni rupa untuk ditampak ke permukaan. Pada pemuda semangat muda, ia memberi paparan tentang bagaimana sebuah generasi ini saya kutip mencoba menantang gagasan mengenai rupaan dalam formasi seni rupa sebagai perluasan tulisan tangan. Corak yang tersambung jelas dengan watak serta identitas pembuatnya. Ini adalah sebuah langkah awal dalam menjauhi sikap subjektivisme dan individualisme. Ia bicara tentang sebuah generasi yang ia sebut sebagai penyimpang dengan perlawanan dan pembangkangan mereka. Tulisan ini bisa kita lihat berhubungan erat dengan satu tulisan dari tahun 75 yang berjudul Perspektif Baru yang merupakan pengantar dari pameran seni kolaborasi Indonesia tahun 75 itu sendiri. Dan isinya sebetulnya itu merekam sebagian tokoh yang sama yang ada di pameran seni kolaborasi Indonesia tahun 75 dalam kiprah lanjutan mereka sebagai perupa. Ada yang kemudian pamerannya bermacam-macam ya. Mungkin bisa baca bilang misalnya dan itu merupakan sebuah genealogi perpanjangan dari mereka dan proyek seni yang juga tadi keluar dari atau melawan watak, identitas juga subjektivisme dan individualisme yang sifatnya romantik pada generasi sebelumnya yang terutama hanya berpatik pada lukis dan patung. Jadi orang-orang ini keluar melalui kekompetan melahirkan benda yang sungguh-sungguh, misalnya ada karya Kamar Tidur Seorang Perempuan dan Anaknya dari karya Bajang Spalter yang menghadirkan betul-betul ruangan kamar tidur ibu dan anak. Berbagai karya ini dihadirkan sebagai benda aslinya, bukan sebagai satu penggambaran ulang atau yang disebut sebagai ruang yang dihadirkan ulang dalam lukisan atau dalam patung, di mana yang kita lihat hanya sebetulnya unsur gambarnya dan kemudian bagaimana itu membangkitkan persepsi dan rasa kita. Tapi bagaimana dalam kekompletan ini hadir barang-barang yang sungguh-sungguh asli yang juga dipertanyakan apakah ini seni? Ini menjadi salah satu bahasan dalam artikel ini. Bagi saya, garis yang ditarik sangat berlebihan pada artikel ini disebut sebagai baru adalah sebetulnya gejala-gejala yang jelas. Pertama, dia keluar mencoba untuk mengeluarkan seni rupa dari keterpusatan sosok pencipta atau tidak bisa kita sebut dalam bahasa Inggris sebagai the author ini, serta punya hasrat berkomunikasi, yaitu hasrat untuk keluar dari keterbatasan. Ini hanya maksud dari seniman tadi dari autornya dan juga karya-karya yang mulai ditampilkan untuk keluar dari pusat-pusat identitas seni rupa. Mereka menjauh dari umuman langgam seni rupa modern dan disebut pada akhir artikel mulai memerlukan alternatif dalam bentuk dukungan, sponsor dan juga kerjasama untuk dapat terus berkembang sebagai sesuatu yang maju dan baru. Gejala ini menantang kelembagaan seni rupa dalam pertumbuhan juga disebut sirkuit studio galeri koleksi, studio strip galeri strip koleksi yang ketika itu berkembang, yaitu untuk menjunjung visibilitas jadi supaya seni rupa itu tampak dan isinya dan merupakan kebaruan yang membongkar tatanan lama. Dan catatan penting yang baik adalah mereka hadir melalui bentuk kekelompokan terutama dalam seni rupa baru dan juga hadir dalam proyek-proyek yang diinisiasi pada titik tertentu secara kolaboratif. Bila kita menempatkan bayangan ini dalam pertengahan 70-an hingga 80-an, kita bisa membayangkan ini sebetulnya adalah sebuah tantangan bagi dunia seni rupa yang bekerja dalam kesederhanaannya. Sesuatu yang bisa disimpulkan melalui bahkan sirkuit studio galeri dan koleksi yang sedang berkembang. Tapi bagaimana juga kemudian makna dari pergantian musim ini ya, dari pancaroba itu ketika sebetulnya sudah berselang satu dekade dari 1975 dan praktek baru itu sebetulnya tetap berada di luar arus utama tetap di luar mainstream. Kita tahu baru kemudian tahun 1993 kebaruan ini lebih diadopsi melalui faktor versi, yaitu dengan cepat dan sekaligus juga perlahan di sisi lain setelah Bienal 1989 yang juga diperapati oleh Bandung Sepangkat yang dipersilakan kembali juga sebagai seni rupa era 80. Ini mungkin kita bisa jadi pertanyaan apa kira-kira pergantian musim itu dari kemarau menjadi penghujan itu misalnya setelahnya. Yang jelas mungkin cuaca yang tidak menentu itu menyiratkan pertentangan ya, dan kekuatan yang mulai terkumpul di luar pusat, di luar sebelum menjadi arus utama, sebelum menjadi musim dan cuaca yang utama. Di titik itu sedang jelas gitu ya, sebetulnya mana yang menjadi arus utama dan kebesaran. Justru ada satu visibility yang sudah resap gitu ya, yaitu dalam bumi seni rupa menjadi komunitas dan dia menjadi bermakna tunggal atau one dimensional ketika bumi seni rupa itu terjadi. Di sisi lain, praktik-praktik pembaruan itu sudah sejak sebelumnya menawarkan kutub lain dalam kompetan itu. Dorongannya itu hadir tadi untuk memperoleh sensibilitas dan apresiasi untuk menghasilkan proses sebetulnya ada proses pemaknaan dalam produksi artistik. Jadi sampai kepada titik itu belum menjadi suatu sebetulnya jadi satu upaya untuk melahirkan dalam medan seninya dengan metode produksi artistik ini. Bagaimana kita bisa membayangkan itu sebagai suatu proposisi? Bagaimana gagasan kebudayaan dan kesenian itu direproduksi untuk kembali menutup dan masuk dalam siklus menjadi siklus baru? Kritik yang disampaikan Sanin Bayu Liman ini terutama adalah terhadap lembaga pendidikan tinggi seni rupa. Dia menyebut di perguruan tinggi seni orang mampu membuat estetika dan bukan dulu teknik, ini adalah sebuah harapan darinya supaya di perguruan tinggi seni orang mampu membuat estetika dan bukan melulu mengkonsumsinya. Tidak begitu sulit untuk kita membayangkan bahwa lembaga pendidikan tinggi seni rupa ini menjadi satu-satunya yang terlembaga yang punya sejarah lebih panjang, yang punya tatanan dalam negara. Kita tidak ada belum ada lembaga seperti museum misalnya, koleksi yang bisa diakses publik dan tapi juga itu menyiratkan ada semacam musim sementara gitu ya. Masalah itu di antara penawaran dari keberlanjutan akademisme yang dikritik tadi dan juga sebetulnya dalam segi permintaan pasar yang tidak tentu belum tentu. Jadi pertentangan yang saya maksud tadi. Bisa dibilang kemana semangat muda ini adalah sebuah tulisan yang mempromosikan pembaruan itu dalam segala resikonya. Dalam rentang 12 tahun ada semacam cerminan atas inkubasi praktik dan juga rekognisi baik yang sudah atau sebenarnya rekognisi dan praktik yang juga perlu. Dan artikel ini ditutup dengan pertanyaan apakah lembaga pendidikan seni rupa akan menutup pintu atas kecenderungan baru itu meskipun ternyata kecenderungan itu sudah tumbuh dan menjadi arus yang kini ikut menentukan stok seni rupa kita, atau lembaga pendidikan akan berperan aktif dengan membuka nalar, kajian, dan eksperimen. Serta pertanyaan terakhir adalah bagaimana sebetulnya posisi ketahanan dari kecenderungan baru ini dalam lingkup ekonomi seni. Dalam merenungkan tangan ini hampir 33 tahun kemudian juga kebaruan itu sebetulnya malah sudah menjadi arus yang menentukan sosok seni rupa kita siapa sekarang, siapa saja yang sudah lalu. Dan kita bisa jadi tak aja memikirkan dari pola itu sebetulnya yang mana saja yang layak untuk ditempatkan sekarang sebagai kebaruan atau fasilitas gitu. Sebagai suatu upaya rekonstitusi gitu, saya pikir untuk merumuskan ulang dimana kalau sekarang kita telah melalui boom yang lain misalnya atau gelombang ramainya dunia seni rupa yang pameran ekonomi 10 tahun yang lalu. Meskipun juga sekarang barangkali tidak begitu mudah untuk menempatkan di mana sebetulnya atau bagaimana pancaroba bagi kita itu. Walaupun ada satu istilah justru kondisi sekarang adalah sebuah problem yang berkepanjangan, di mana kegiatan tidak begitu banyak, mungkin visibilitas sudah menurun, dan bagaimana jenjang itu juga tidak menjadi visible, visibility menurun. Pada perkembangan belakangan, semangat muda ini sendiri menyambung sebagian dalam batasan tertentu semangat muda dari tulisan tahun 1987 itu, di mana sebagian sosok muncul dari antara tahun 2009 ketika angan, banyak juga yang menghilang, dan atas tuntutan barangkali sebagian juga bertahan dengan identitas dan pola watak sendiri yang baru, yang juga dalam mekanisme sekarang ya, kalau di sini menjadi mereplikasi pola-pola yang ada sebagian. Tapi memang banyak dari kegiatan masih terfokus, sehingga misalkan lahan yang sedikit banyak luas, namun hanya dengan sedikit pengarah. Tentu saja sirkuit yang ada sekarang ini sudah bukan lagi studio galeri dan koleksi, dan alternatif yang diarahkan sangat kelima tentang kerjasama, sponsor, dan juga kedua hal itu sudah banyak alternatif dalam, baik dalam bentuk ruang kerjasama, ruang alternatif yang kecil dan besar, yang punya jaringan internasional, banyak dengan yang bisa menemukan ketahanannya dalam peredaran serta pergaulan sendiri pada dunia. Pola-pola dalam berkelompok, berkolaborasi, dan untuk menemukan bentuknya pada banyak kesempatan, untuk menemukan bentuk kelompok kolaborasi dan juga akhirnya pada banyak kesempatan juga hasil yang bermacam-macam. Bila kita bayangkan tulisan dari tahun 1987 ini semua hanya berasal dan bermuara dari dunia sendiri, dari kita sendiri, semua ini menjadi tentang peralihan perhatian dari kepedulian seni lukis yang subjektivis dan individualistis antara dengan kutub semangat muda baru yang memberikan perlawanan dalam padanan-padanan yang komplementer sebetulnya. Antara lain adalah persoalan decentering di offering tadi. Sementara semangat muda yang sekarang itu harus menemukan dirinya menjadi sangat cair, sebab telah menjadi banyak kutub-kutub kubu. Bila disebut dalam artikel itu, gerakan seni power Indonesia adalah satu pameran dan fenomena yang kemudian memecah antara menyatukan kubu Bandung dan kubu Jogja. Sekarang lebih banyak pilihan yang kemudian tidak sebegitu mudah terpolarisasi dan perlu untuk membelah dirinya ke banyak penjuru. Persoalannya bisa jadi dan menjadi bagian dari pertanyaan untuk diskusi untuk respon terhadap artikel ini adalah bahwa kebaruan sudah menjadi klaim yang umum. Dia sudah tidak menjadi lagi suatu yang signifikan secara mudah, tapi juga bagaimana kita bisa membedakan persoalan kebaruan itu dengan kebedaan. Atau dalam bahasa Inggris mungkin kita bisa membayangkan antara sesuatu yang emergent dengan sesuatu yang sebetulnya novelty, sesuatu yang beda, sesuatu yang diklaim sebagai pribadi, sebagai sesuatu yang unik gitu ya. Nah, apa yang kemudian menentukan itu? Mungkin saya juga tidak menawarkan jawaban sebetulnya disini, tapi ada sebuah penelusuran yang kita bandingkan dengan pemikiran pada tahun 1987. Dan persoalan kebaruan dan kebedaan itu sendiri sekarang menjadi sudah sangat mudah untuk kemudian menjadi hal-hal baru dalam persoalan mengambil budaya, rupa, benda, dan bagaimana kita mengintegrasikan segala hal itu ke dalam narasi identitas kita. Bagaimana kita bisa dengan mudah mengapresiasi sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, dan semua hal itu sudah menjadi bagian dari interaksi dan keseharian kita. dan bagaimana kebaruan ini sebetulnya dalam interaksi kita dunia informasi, bacaan, hiburan, kebaruan ini terus-menerus terakumulasi dan terus-menerus bisa diintegrasikan terhadap narasi identitas kita. Kebaruan ini tidak mengenal batas jaring acuan dan ia merupakan suplai yang terus-menerus melahirkan malam begini untuk menumpang dan memenuhi kebutuhan bagi semua penggunanya. Seperti iklan misalnya yang terus-menerus bisa menargetkan dari apa yang dari sejarah yang kita cari. Dan di mana ketika sebelumnya ada hasrat untuk berkomunikasi dari Singapura baru Indonesia dan untuk menjadi tampak juga sudah menjadi kebiasaan yang sangat umum. Semua orang punya hasrat untuk berkomunikasi dan semua orang dalam tahap tertentu punya hasrat untuk menjadi tampak. Maka tidak hanya seni, budaya, dan simbol yang tersimpan atau yang terinkubasi yang bisa menjadi komunitas seperti di tahun 1997, tapi keseharian kita pun sudah sering dipertukarkan. Konstruksi pencipta bisa jadi sudah tertukar dan bertukar dengan pengumpul. Dan maka kemampuan untuk menghasilkan kebaruan yang tidak sekedar berbeda tadi sepatutnya menempati suatu sisi pikir dan rasa yang berada pada matra yang lain lagi. Bila pada ketika itu Sanadiya memang bicara tentang budaya masa dan juga aspek-aspek produksi mekanisnya sebagai suatu estetika yang meragukan, turunan dari industri hasrat itu sekarang sudah masuk ke dalam setiap interaksi, timbal balik, perhitungan, kuantifikasi, dan konsumsi pada keseharian kita. Lingkungan dan lingkup informasi yang mengelilingi kita membayangkan dirinya justru untuk menjadi semakin manusiawi, dan kita didorong untuk semakin merekannya dan memilih identitas kita. Secara kompetitif, malah kebaruan ini menjadi hal yang seperti biasa saja, sama ada sosok individu unik. Padahal ini kita bisa melihat banyak pelupa muda yang berkembang dalam merek-merek mereka sendiri, dengan brand mereka sendiri, dengan identitas mereka sendiri, yang juga bahkan berkelindahan dengan dunia bisnis misalnya, yang seperti menjadi sebuah persoalan watak baru sebab yang menentukan sebuah hasil dari identitas secara pribadi seniman. Dalam beberapa hal ini seperti menjadi persoalan yang sama yang ditentang sebelumnya, dan ia menjadi sebuah pelibatan emosional yang baru. Kata pelibatan emosional juga menjadi salah satu sorotan dalam tulisan Sanadiya Wiman sebagai satu gestur yang dia melakukan pelibatan seni baru, kemudian menjadi lebih logis dan lebih jarak emosional. Dan kerumitan lain yang muncul dari jaring baru itu juga adalah tidak terhindarnya eksploitasi jaringan yang juga menentukan alur distribusi hingga kemudian reproduksi artistik, dan juga lebih mudah untuk menjadi teroptasi dalam aturan main serupa dunia dan menjauh dari hal-hal yang relevan dan betul-betul baru, bukan hanya yang berbeda dalam kasihan menjelajah bagi kita. Sehingga kemudian apa yang bisa kita anggap menjadi perspektif baru yang penting? Apakah kita juga perlu memberikan padanan-padanan yang setimpal saja ketika semua hal sudah semakin kompleks dan juga memberi timbal balik yang mungkin lebih deras ya. Mempelajari, namun dalam mempelajari paparan Sanadiya Wiman ini kita dapat melihat ada beberapa aspek yang sudah masih sangat relevan. Seperti persoalan memecah pusat, disentering, bahwa sebetulnya jaring-jaring dalam beberapa hal menciptakan pusat-pusat baru, dan bahwa kita tetap perlu sebuah upaya pengalihan dari sosok pencipta baru ini dalam konstruksi watak dan identitas baru itu. Ini juga sebuah proses di-offering yang masih relevan. Dan juga bagaimana menilai ulang visibilitas dan kesadaran masyarakat sebagai bagian dari budaya dan spektrum sosial yang relevan yang direpresentasikan oleh Eropa. Dan tantangan ini tetap hadir untuk menciptakan alternatif terutama dalam menciptakan untuk pameran baru yang merupakan satu garis yang ditarik dalam artikel ini dari sepanjang dekade 1980-an. Umumnya pameran-pameran yang ada masih mereplikasi atau lebih banyak mengikuti timbal balik yang baik dan apresiasi yang aman, serta juga aspek ekonomi seni yang lebih stabil. Dalam hal ini masih tentunya perlu suatu tercintanya suatu wilayah yang tampak bagi semua dalam baik dalam gagasan dan praktik yang dan juga mendorong untuk bisa membuat perspektif yang baru itu. Tentunya untuk alternatif itu sendiri dalam perihal sponsor, dukungan dan kerjasama bagi kita masih kebanyakan dari kegiatan-kegiatan adalah inisiatif pribadi yang juga sedikit unik dalam irisan-irisan dengan ekonomi seni dan pergerakan dunia seni rupa internasional dalam berbagai komunikasinya. Banyak praktik, pikiran, acuan yang kemudian menjadi bergaung pada ruang-ruang masing-masing, baik itu kecil maupun besar, baik itu nasional, internasional, regional, dengan timbal balik yang kemudian sesuai dengan semacam kajian yang kita tahu. Jadi sekarang kita perlu dorongan lebih untuk kemudian keluar dari timbal balik yang hanya memenuhi hasrat kita itu sendiri, sebenarnya dari apa yang kita cari. Kita perlu upaya lebih sekarang menemukan hal-hal baru. Alternatif diperlukan untuk mendukung setidaknya yang lebih tampak dengan juga menjaga suatu jarak perlibatan emosional yang baru. Sebuah eksperimen bertahap yang tercatat serta penyedaran peredaran yang juga bebas dari eksploitasi jaringan. Jejaring ini perlu dikenali dengan transparan, visible untuk semua. Sebab selalu ada kegiatan-kegiatan dan kenal-kenal tertentu yang ketersediaannya ibarat ketian tipis tetap ada, tapi perlu bayangkan. Baik, mungkin demikian Pak dari saya. Sekarang langsung saja ke Agung Pujadika. Sudah ada paper yang tadi ditaruh di mungkin ada saya menemukan. Silakan. Oke, terima kasih Jendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sore rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin saya singkat ya. Tapi sesuai tadi di dalam komentar Mas Jendro, Pak Sanyanto itu pemikirannya sangat luas dan mendalam ya. Jadi mudah-mudahan bisa mengelaborasi secara lebih singkat. Fokus saya adalah pada beberapa konsep yang saya anggap sangat membantu kita gitu ya, untuk memahami apa itu medan. Apa itu medan? Pertama-tama saya ingin katakan bahwa cara pandang saya terhadap pemikiran pasarnya bahwa itu mungkin agak berbeda dengan kebanyakan orang yang melansir dia, menyebut dia sebagai seorang kritikus gitu ya. Karena kritikus itu menurut saya terlalu sederhana, istilah yang terlalu sederhana untuk mengidentifikasi bagaimana pemikiran-pemikiran pasarnya itu sudah jauh melampaui stereotype ya, cara pandang kritikus, di mana kalau kritikus itu fokusnya dalam objek seni atau karya seni saja gitu. Sementara pasan itu menurut saya atau dalam perspektif saya dia punya beberapa kaki sekaligus ya, tapi yang sangat menjadi satu inspirasi barangkali buat saya adalah kolaborannya dalam membahas medan seni. Jadi sesuatu yang belum pernah dicoba sebetulnya oleh penulis-penulis yang lain, setidaknya segenerasinya gitu, melihat seni ini sebagai bagian dari fenomena yang lebih luas, bukan hanya objek ya. Dan kekasan Pak Sanento dalam memetakan atau memposisikan objek sebagai subordinasi dari seniman ya, adalah cara pandang yang khas sekali sosiologis menurut saya. Jadi ketimbang melihat Pak Sanento sekedar sebagai kritikus, saya lebih senang paling tidak dalam bahasan kali ini membahas pemikirannya sebagai paling tidak perintis kajian sosiologis ini. Walaupun kita tahu pemikiran-pemikirannya, pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan sosiologis ini hanya dituangkan melalui artikel-artikel pendek gitu ya. Tapi tadi juga Ari sudah menyebutkan bagaimana esai-esai Pak Sanento ketika kita baca lagi itu selalu memberikan inspirasi baru. Karena bahannya adalah buku ini, jadi saya ingin mencoba fokus pada satu artikel yang pertama. Jadi ada dua fokus yang saya coba ingin sampaikan di sini. Yang pertama adalah artikel mengenai dua seni rupa. Dua seni rupa menurut saya satu taksonomi yang sangat polisimil dari seseorang yang memikirkan medan seni rupa Indonesia ini. Jadi kalau dalam taksonomi seni modern umum biasanya dikenal konsep high modernism ya, atau modernisme tinggi yang hampir sama dengan misalnya dengan high culture gitu ya, di satu pihak. Kemudian di pihak lain adalah mass culture atau popular culture ya. Pak Sanento membahasakannya secara lain cukup mirip tapi juga banyak juga perbedaannya gitu ya. Dia membahasakannya dengan dua seni rupa ini adalah seni rupa atas seni rupa bawah. Meskipun ini masih cukup mirip dari sisi oposisi binernya ya, kalau ada pembagian duaan gitu, tapi dia mendefinisikan satu kategori berdasarkan bukan cuma bagaimana dia menjadi objek seni ya. Kalau high modernism dengan mass culture itu bagian melihat otonominya. Jadi kalau high culture dia ada otonomi tinggi, sementara mass culture itu otonominya rendah gitu ya. Nah pasal itu sebenarnya melihat secara komprehensif, dia melihat objek itu dalam kaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsinya. Jadi dalam istilah seni rupa atas misalnya, dia memasukkan misalnya aspek desain di situ. Jadi objek desain itu dimasukkan ke dalam seni rupa atas. Sementara kalau dalam pengertian high modernism itu adalah seni otonom ya, seni yang sama sekali terbebas dari aspek fungsionalnya. Jadi itu paling tidak perbedaan antara high culture, high art ya, dengan seni rupa atas si pasangan itu. Pasangan itu melihat bahwa bagaimana objek-objek itu diproduksi itu mempengaruhi statusnya. Jadi seni rupa atas adalah produksi objek-objek yang lahir dari kebutuhan masyarakat akan benda-benda atau produk yang eksklusif ya. Jadi lukisan, patung modern, perabot rumah ya, dalam hal ini objek desain gitu. Kemudian elemen estetik misalnya latar sebuah perkantoran gitu dengan lukisan atau dengan apa namanya bahan metal yang dikerjakan oleh seniman. Sementara yang disebut seni rupa bawah itu adalah sama juga ya, bisa lukisan ya, bisa objek desain juga, tapi yang kemudian dia identifikasi sebagai bikinan rakyat jelata gitu. Rakyat jelata. Nah, ini saya kira satu temuan Pak ya, seluruh ini temuan yang otentik untuk melihat bagaimana taksonomi seni di satu lokasi atau di khususnya di Indonesia ini bisa sangat berbeda dengan taksonomi seni di Eropa Amerika misalnya yang itu melihat aspek ekonomi tadi. Saya akan nanti akan kembali lagi ke seni rupa atas ya, tapi sebelum itu juga saya ingin tekankan bagaimana Pak Sanito ini adalah seorang penulis yang sangat gigih menggunakan kata medan gitu. Jadi kalau sebelum Pak Sanito itu ada Trisno Subandyo misalnya yang dalam tulisannya tahun 90-an menyebut istilah lapangan ya, lapangan seni rupa. Walaupun mirip-mirip gitu, tapi medan ini yang menarik kemudian dekat sekali dengan pengertian yang banyak digunakan di terutama dalam bahasa Prancis ya. Setelah Pierre Bourdieu menggunakan istilah champ atau arena gitu atau medan, di mana dalam metafor Bourdieu tentang medan di situ ada pertarungan sebetulnya, ada arena pertarungan di mana kita bisa membayangkan ada dua pihak yang berhadapan, dua atau lebih pihak yang berhadapan. Ini saya kira menarik ya untuk melihat, nanti saya akan kembali ke seni rupa atas, tapi juga meskipun kita bisa bilang bahwa okay, istilah shock itu sama dengan istilah medan yang dipakai oleh Pak Sanento ya. Tapi mungkin kita perlu penelitian yang lebih mendalam tentang apa sih pengaruh Pierre Bourdieu gitu pada Pak Sanento. Misalnya dengan memeriksa arsip-arsip yang ada di sana di pojok, dan saya tahu beberapa sebagian besar itu arsip-arsip buku-buku Pak Sanento itu disumbangkan ke perusahaan IDB tahun 90-an ya. Dan yang saya tahu beliau membaca semiotik ya, semiologi, tapi rasanya kalau saya suka ngobrol dengan teman-teman dengan Ucok dan lain-lain itu dia membaca Bourdieu gitu. Tapi yang menarik kemudian kalau kita lihat artikel 2 seni rupa sebetulnya dia menempatkan medan ini sebagai objek kritik ya, medan seni rupa ini sebagai objek kritik. Dan ini kaitannya juga dengan tadi Mas Hendro menyebut istilah metakritik kebudayaan ya. Jadi kritik pada tidak hanya objek tapi juga masyarakatnya dan juga sistemnya yang dia kritik. Dan ini hubungannya lagi-lagi dengan satu konsep yang juga mirip sekali dengan Bourdieu dan para Marxis yang lain, terutama Althusser, terutama yang kemudian disebut sebagai reproduksi kultural. Apa itu reproduksi kultural? Reproduksi kultural adalah satu kecenderungan di mana satu kelas, ya terutama kelas dominan, itu mereproduksi kembali nilai-nilai, norma, ya, kemudian standar, cita rasa misalnya, secara turun-temurun gitu, terus-menerus. Dan kalau dalam Bourdieu juga dijelaskan bahwa ini ada kaitannya dengan pendidikan. Dan yang menarik kemudian Pak Sanento ketika dia membicarakan seni rupa atas itu kritiknya mirip sekali dengan apa yang diungkapkan oleh Bourdieu ketika membahas reproduksi kultural. Saya bacakan di sini bahwa yang dia kritik adalah lembaga pendidikan ya. Jadi ketika boom terjadi kemudian sekitar di sini mulai hari ya, terjadi pancaroba atau perubahan cuaca atau istilahnya juga mendung gitu ya, mengiringi boom. Kemudian dia juga mengidentifikasi adanya reproduksi kultural ini dengan kalimat-kalimat seperti ini: para calon pelukis dan pematung tidak diambil dari keluarga lapisan sosial bawah, termasuk keluarga para tukang dan pengrajin, melainkan dari keluarga pegawai negeri tingkat menengah dan atas, keluarga profesional, dalam kurung guru, dokter, insinyur, ahli hukum dan sebagainya, dan keluarga pengusaha dan pedagang yang mampu. Jadi ini analisa beliau ya pada fenomena di mana kemudian seniman-seniman yang masuk pendidikan di serupa itu berasal dari satu kelas tertentu, dalam hal ini sebenarnya kelas menengah ke atas gitu ya, dan di situ dia memproduksi kembali nilai norma atau standar cita rasa untuk kelas itu lagi. Jadi serupa atas ini saya mencoba membuat satu ilustrasi dalam paper saya, satu ilustrasi yang saya adaptasi dari pemodelan ekonomi makro pada zaman Orde Baru yang disebut sebagai trickle down effect. Trickle down effect ini satu kepercayaan bahwa ekonomi itu akan berjalan dengan ideal gitu ya, akan merata gitu kalau modal itu diteteskan, istilahnya diteteskan gitu ya, ke kelas yang dominan, kelas ekonomi yang dominan. Yang dominan adalah kelas para kapitalis menengah atas ya, yang itu notabene adalah domain dari serupa atas gitu. Dan tidak mengherankan kemudian kalau ini dalam elaborasinya juga tentang boom sinopsis ya, dia mengatakan bahwa fenomena boom itu hanya terjadi di kota-kota besar. Satu fenomena yang disebut sebagai pemusatan ya, di mana galeri-galeri kemudian terutama galeri-galeri dan pameran itu menyediakan barang dan juga jasa untuk mereka yang ada di kota ya, di mana para pembutuh lukisan ini adalah rata-rata kelas menengah atas ya, kaum urban kelas menengah atas. Nah, dia juga sangat kritisnya melihat bagaimana seniman-seniman cenderung memproduksi kembali apa-apa yang dapat diterima oleh lapisan menengah dan atas, dan apa yang sesuai dengan citra diri para anggota lapisan sosial tersebut. Ya. Dia memang kemudian sempat punya harapan sebenarnya pada gerakan serupa baru, ya, karena dianggap kemudian dia gerakan serupa baru ini sesuatu yang merongrong, ya, status quo atau dominasi dari serupa atas ini. Jadi dia menjadi katalis, dia punya harapan bahwa gerakan serupa baru itu menjadi katalis antara serupa atas dan serupa bawah. Ya. Walaupun kemudian dia juga menggaris bawahi setelah 80-an itu gerakan ini sedang melompong ya. Dia bergemuruh 70-an, kemudian 80-an juga melompong. Nah, itu satu elaborasi yang saya coba tawarkan pada konsep dua serupa, terutama serupa atas dan reproduksi bulgaro. Yang kedua, saya ingin menyoroti kritik pasalnya itu pada persoalan boom ya. Persoalan boom. Ini semuanya ada di bab 5 dalam buku ini. Menyongsong pasca boom. Ini halaman 359, terutama sampai 387. Ini ada beberapa esai dari akhir 80-an sampai awal 90-an sebelum dia meninggal. Dan ini lagi-lagi menunjukkan kapasitas dan juga posisinya sebagai seorang sosiolog ya. Karena yang dia kritik sekali lagi juga bukan objek, bukan orang, tapi sistem. Jadi semedian serupa sebagai sistem. Nah, ada beberapa gejala yang dia coba identifikasi ya. Dan ini gejala ini menurut saya istilahnya sangat klasik ya, dan untuk saya tidak tergantikan gitu. Cara dia membaca fenomena sosial kemudian merumuskan satu konsep dengan istilah kemiskinan, pendusunan, pemusatan, ya, guna acuan, guna pola, guna acuan, itu menurut saya sangat otentik, sangat orisinil, dan masih bisa kita pakai itu untuk melihat fenomena hari ini. Ya, saya akan coba membahas dua, yaitu pendusunan dan pemimpinan. Ini kaitannya dengan situasi hari ini. Ya. Yang disebut sebagai pendusunan adalah kemudian ketika setelah boom, ya, setelah boom serupa, boom ini kan penggelembungan demand gitu ya, permintaan pada objek seni terutama lukisan, sehingga nilainya menjadi gila-gilaan, melambung gitu ya. Dan biasanya kalau udah boom itu burst gitu kan, kalau menggelembung dia meledak gitu. Dan mendung mengiring boom itu sebetulnya sebuah ramalan dia ketika setelah boom itu burst gitu ya, setelah menggelembung dia pecah. Ya. Pertama adalah pendusunan. Yang dia maksud dengan pendusunan adalah ketika medan serupa pasca boom ya, itu mengalami satu isolasi gitu ya, pengisolasian. Pendusunan ini bisa saya kami sebagai pengisolasian juga, karena yang dia maksud adalah misalnya bahwa harga-harga lukisan pada masa itu menjadi sangat tinggi ya, tidak terregulasi ya. Dan kemudian pasar ini menjadi asik sendiri. Pasar di Indonesia ini menjadi asik sendiri. Dia tidak melihat perbandingan dengan pasar di Singapura misalnya, di apalagi di internasional, di Amerika, di Eropa dan lain-lain. Ini harga yang kemudian diatur-atur sendiri oleh para aktor di situ. Ya, ini pendusunan dia sebut. Jadi tidak ada satu upaya untuk membuat benchmarking dengan pasar yang lain. Ini dusun sekali gitu ya, jadi asik sendiri, masuk sendiri, asik masuk sendiri, tidak punya tolak ukur. Kemudian yang kedua adalah pengingitan itu satu situasi di mana karya-karya seni yang penting terutama itu dipingit itu disimpan di rumah-rumah pribadi, rumah-rumah para kolektor ya. Dan ini juga biasanya dari kota besar, dan dia tidak terjangkau oleh publik yang umum. Ini karyanya dipingit. Nah, inilah gejala-gejala yang disebut sebagai mendung ya, mendung pengiring bumi. Gitu. Nah, kita melihat ini, saya ingin coba melihat kalau kita pakai perbandingan antara bumi yang terjadi 80-an dan mendung yang mengiringinya. Dengan boom yang terjadi 2000-an ya, 2000-an kita tahu ada boom lagi gitu, entah yang keberapa ya, danun yang biasa ngitung seri boom gitu, boom 1, 2, 3 dihafal. Tapi tap boom 2000-an itu bisa jadi boom yang terakhir yang kita tahu, yang mungkin kita semua di sini mengalami gitu ya. Melihat misalnya tiba-tiba satu minggu itu ada 7 pameran ya. Seorang kurator mengkuratori 3 pameran dalam satu akhir pekan gitu ya. Dia panjang proyek ya kan? 50 dalam setahun, siapa itu mas? Oh ya. kemudian sebelum dibuka karya itu sudah habis ya. Itu sesuatu yang mungkin baru beberapa tahun belakang, 2007, 2008 gitu ya. Kita percaya kita semua mengalaminya. Nah kalau kita bandingkan dengan bumi 80 yang dikenal oleh Sanento, itu sebetulnya sudah ada pergeseran ya. Pergeseran misalnya pakai konsep pendusunan tadi ya. Setelah 2000-an itu sebetulnya medan serupa kita kan cenderung lebih terbuka ya. Cenderung lebih terbuka. 90-an sering disebut sebagai internasionalisasi ya. Kemudian 2000-an itu yang menarik, internasionalisasi itu tidak hanya bienalisasi ya. Tidak hanya seniman-seniman yang beredar di satu bienal-bienal berikutnya, tapi 2000-an itu juga terbukanya pasar internasional dengan munculnya Cina sebagai kekuatan ekonomi baru, dan mereka mulai menabur benih-benih tren gitu ya, tren mengoleksi karya seni sebagai investasi. Itu kemudian kita tahu ada balai dalam tiba-tiba di Hong Kong, art fair di Beijing, di Shanghai dan lain-lain. Itu dampaknya ada ke Indonesia. Nah pada titik itu kemudian pendusunan ini mulai terbuka gitu, tidak lagi dusun gitu ya. Ya seniman-seniman misalnya karena sering pameran di art fair di Hong Kong, di Shanghai gitu ya. Kolektor juga sering jalan ke sana gitu. Pasar ini sudah tidak lagi asik sendiri seperti 80-an, tidak lagi dusun seperti yang diidentifikasi oleh Sanento. Tapi dampaknya apa? Dari boom 2000-an saya kira ada sesuatu yang bergeser juga. Kalau pada masa 80-an kolektor-kolektor Indonesia ini begitu fanatiknya pada serupa Indonesia, begitu fanatiknya gitu ya. Pokoknya saya hanya mengoleksi Joyono dengan Gunawan, Handi misalnya, atau dari Dono, Hindito Adi Purnomo dan seterusnya hanya Indonesia. Tapi setelah 2000-an memang tidak lagi disusun. Dampaknya tapi kemudian sekarang saya tahu ada beberapa kolektor yang dia mulai dengan setelah Indonesia bergeser ke serupa Cina, ya, kemudian bergeser lagi ke serupa Asia Pasifik, Eropa dan Amerika dan kemudian sepenuhnya meninggalkan serupa Indonesia. Tidak lagi memiliki karya serupa Indonesia. Yang dia lihat adalah karya-karya yang beredar di galeri-galeri seperti White Cube misalnya Case, gitu ya, atau galeri-galeri top di New York. Nah ternyata memang tidak lagi busur, tapi menjadi kosmopolitan yang juga mungkin perlu istilah baru ya untuk identifikasi ini. Kemudian pemingitan, bagaimana dengan pemingitan? Pemingitan setelah 2000-an juga mulai bergeser ya kan, sudah berubah sedikit lah. Kolektor-kolektor ada yang membuka museum pribadi ya kan, membuat buku, menerbitkan buku misalnya, kemudian memamerkan koleksinya ke luar negeri misalnya, mereka sudah mulai membuka gitu, tidak lagi koleksi-koleksi itu dipingit. Tapi setelah 2000-an yang berbeda adalah kemudian ada pola-pola koleksi yang berbeda sekali dengan yang 80-an tadi menurut saya. Karena kalau Pak Sanino bilang kan awalnya itu membutuh lukisan ya. Jadi membeli lukisan untuk dipajang di kantornya, di rumahnya yang mewah, kemudian di hotel-hotel dan seterusnya. Nah sekarang koleksi itu satu aktivitas yang multifaset juga. Kalau kita lihat aktivitas para kolektor muda ya, tahun 2000-an belakang ya, juga multifaset ya. Jadi kadang-kadang mereka hanya sebagai kolektor ini mengoleksi adalah motif untuk bersosialisasi dan kemudian mendapatkan dalam penilaian saya adalah sebuah modal simbolik gitu lah. Dengan modal ekonomi dia ingin mengkonversi tindakan mengoleksi itu menjadi modal simbolik supaya bisa dilihat dan diakui oleh partner bisnis, oleh teman-teman di pemerintahan bisnis dan seterusnya. Dan jadi intinya kemudian selain tadi ya, perlu istilah baru untuk mendefinisikan, kita masih bisa menggunakan konsep-konsep yang kita lakukan pasalnya untuk sebagai kebijakan, tapi kemudian kita perlu istilah baru ya, untuk menjelaskan fenomena medan seni hari ini. Dan yang saya tawarkan adalah sebenarnya satu istilah yang juga tidak kemana-mana gitu ya, karena mungkin bukan satu identifikasi yang cukup panjang. Tapi pertama kalau saya di penutup tulisan saya sebutkan bahwa kalau seandainya Yulima masih hidup di abad 21 dan belum menyaksikan apa yang berlangsung dalam medan serupa Indonesia hari-hari ini, sudah selainnya ia merevisi gejala-gejala negatif yang pernah ia identifikasi, lalu menambahkannya dengan satu gejala yang paling lagi yang saya sebut sebagai kerumitan atau kompleksi. Saya kira saya ingin tutup dengan itu, Mas Yudho. Makasih. Langsung saja ya, Pak Jin ya. Pak Jin sama Pak Jin, 15 menit sampai 20 menit. Tidak ada bonus. Selamat siang para dirinya. Saya cukup dekat pada masa-masa terakhir beliau dan apa yang dikemukakan oleh Ari dan Agung cukup mengharukan sesuatu yang sebetulnya sudah lama saya sadari, tetapi dengan munculnya kumpulan tulisan ini semakin saya rasakan. Yang saya rasakan dramatik itu adalah bahwa Saya itu berada di ambang, di ambang perubahan dan tidak sempat melihat perubahan. Sementara sejumlah tanda itu sudah dikaji. Ini bagian yang mengharukan itu. Secara acak dicoba diusahakan. Nah, saya itu meninggal ketika bersama-sama saya ditunjuk menjadi kurator regional, kurator di negara masing-masing di Asia Pacific Triennial. Dan sebelumnya kami menghadiri bersama juga di Artis Regional Exchange yang mendapat bahan. Dan di situ saya kira seperti kita tahu APT dan tahun 90-an itulah masa-masa saya menjadi kurator pertama. Menjadi pertama kali jadi kurator, mulai ada kontak dengan dunia internasional. Mulai mencoba melihat bahwa ada dunia seni rupa dalam tingkat lingkaran internasional itu. Di mana-mana sudah saya kemukakan ini sebuah kebetulan, cuma background information aja, bahwa di tahun 90-an itu Jepang dan Australia itu mengambil inisiatif untuk memunculkan spekulatif aja. Seni rupa kontemporer Asia itu ada, padahal belum jelas ketika itu. Nekat aja di dalam artian ini, menurut logika mestinya ada, nggak mungkin ada, nggak mungkin tidak ada. Dan muncullah di saat itu seniman-seniman ya, kita-kita itulah. Jadi artinya di masa ini persis ketika PPT sedang disiapkan di situlah almarhum saya terima meninggal, persis di saat itu. Jadi ambang terobosan itu. Nah, di terobosan itu baru kita lihat untuk pertama kalinya dunia internasional dan terus terang saja ketika saya termasuk yang menerobos di sana yang disebutin seni rupa kontemporer itu gak jelas, gak tahu bahwa yang namanya seni rupa kontemporer itu ada yang disebutin diskurs, art diskurs itu ada yang disebutin pemikiran-pemikiran postmodern itu ada, gak tahu tuh. Nah, penerobosan itulah bagian yang tadi Australia dan Jepang berspekulasi, di saat itulah mengalami pembelajaran istilahnya sekarang. Benar-benar itu ya, pembelajaran, ada juga belajaran gitu. Dan sedikit demi sedikit, ya kita tahu sekarang, sampai perkembangan sekarang, jarak antara seni rupa kita dengan dunia internasional itu sudah hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Itulah proses yang kemudian. Namun menurut saya, yang menjadi dramatik bukan persoalan bahwa seni rupa Indonesia sudah masuk ke internasional dan ARIP dan kemudian sudah selesai persoalan, bukan itu. Bukan itu juga yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran tangan. Nah, saya ingin coba mulai dengan kutipan yang kebetulan tulisan yang diambil sebagai kedua dan saya pikir ini dari bagian yang penting memang ingin saya katakan ternyata sudah ada di situ. Ini di tulisan Sanato Yuliman berjudul Estetika yang Merabungkan yang dijadikan judul. Dia menulis estetika yang sedang dominan telah membuat kita rabung. Keyakinan bahwa hanya ada satu tata acuan dalam kurung pandangan nilai kepercayaan yang benar dan sah bagi seni rupa. Tata acuan internasional telah menyebabkan kita sakit mata. Sini sekali sakit mata. Seharusnya ini sakit hati, bukan sakit mata. Dan ini benar. Dan saya kira ini yang di dalam perkembangan sekarang di tahun 2000 mulai terkurang. Apa yang dikatakan Sanato di sini tata acuan dalam artian universal, satu-satunya yang betul dan sah di sini itu tadi mungkin sakit mata sakit hati jadi lebih sakit hati gitu. Karena kan buat sendiri matanya mau bagus-bagus saja itu mulai terurai dan saya pikir itu bagian yang yang sedang berlangsung dan saya kira bagian saya bicara sekarang ini adalah menghubungkan apa yang terus katanya kok dengan yang kedepannya ini saya tidak membicarakan yang kedepannya tetapi terjadi di perubahan dunia secara umum ya, tidak secara umum. Dalam pemikiran di lingkup dunia, persis apa yang digugatkan Sanepo. Sanepo protes dan protes itu didengarkan. Nah, ini yang sedang terjadi, yang terjadi di dunia. Dalam artian sekarang kalau istilahnya Sanepo di sini, kamu cuma satu-satunya yang benar. Di masa sekarang dijawab kamu itu. Bahwa terjadi dominasi. Bahwa kita sakit hati dong. Kamu, kita mengerti kenapa kamu sakit hati. Ini jawaban-jawaban yang sedang terjadi di masa sekarang. Nah, kalau saya lihat kembali apa yang di tulisan-tulisan saya yang di sini, suatu tulisan yang secara umum sudah umum kita tahu ya. Tadi dimasalahkan seorang kritikus atau apa tadi, metakritik ya, Boethius. Betul. Bahwa saya kira semua penulis di masa-masa dari awal, dari tahun 1930-an sampai perkembangan terakhir ketika saya menulis, tidak pernah ada seseorang yang sesungguh-sungguhnya kritikus. Kritikus itu sangat dibedakan dengan seorang sejarawan. Hukumnya begitulah. Jadi kalau di daerah normal, kritikus tidak akan menjadi sejarawan dan sejarawan tidak akan menjadi kritikus. Dan kalau kritikus menulis sesuatu yang sejarah sifatnya, orang langsung bisa melihat bahwa ini tulisan sok tahu sejarah, dan kritikus atau tidak. Nah di kita di Indonesia, hampir semua penulis itu baik kritikus dan juga memikirkan Indonesia, memikirkan sejarah. Sebuah catatan kalau kita lihat di buku ini, ada sejumlah besar tulisan yang menunjukkan bahwa Sanepo menuliskan sejarah. Dia menulis tentang Sudoyono, tentang Basuki dan Sobowo, tentang Hendra Gunawan. Dan saya kira bukunya kan terbit Seni Lukis Indonesia Baru, itu jelas upaya menuliskan sejarah. Dan saya kira semua penulis selalu berorientasi membuat sejarah. Nah sekarang kalau saya lihat perbedaan tulisan-tulisan Sanepo dengan banyak tulisan-tulisan yang lain terletak pada tingkatan. Nah, di sini ada Bambang Gusono adalah tokoh sejarah juga dalam arti menuliskan ini. Dan Bang, saya pernah dengar sendiri langsung komentarnya Sanepo di rumah ketika Bambang Gusono. Bambang Gusono itu lumayan sih. Kenapa gitu? Dia dapat informasinya dari rumah, dari luar. Jadi artinya dia menghargai itu, dan ini yang penting adalah bagaimana kesadaran hubungan seni rupa Indonesia dengan seni rupa dunia. Saya kutip juga saya kalau di sini. Sebagian besar dalam pembicaraan-pembicaraan itu tidak menyadari hubungannya. Yang dalam istilah saya, Sanepo di sini banyak sekali omongan termasuk omongan kosong. Ini yang menjadi persoalan. Maka yang kalau di khusus mengamati Sanepo di Wiman adalah bagaimana tulisan baik kritik maupun tulisan sejarah itu berkaitan dengan dunia, dengan seni rupa Indonesia sebagai bagian dari seni rupa dunia. Yang dicerca Sanepo pada tulisan tadi yang saya kutipkan, yang dia nanti ini yang seni rupa dunia. Bukan sebenarnya bagaimana seni rupa dunia mendominasi dan itu hegemoni terhadap dari kesel. Dan kenyataan memang hegemoni itu membuat orang menjadi sangat bodoh, nyata dimanapun juga. Nah, saya kembali tadi pada hubungan dengan tingkat dunia. Nah, di banyak tulisan-tulisan kita, saya kira kalau tulisan seni rupa dikumpulkan semua itu luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Nah, dalam pengertian tentunya harus dipilah mana yang menyadari kehubungan ke seni rupa ini, mana yang tidak. Dua-duanya sebetulnya tidak salah. Jadi kalau kita melihat secara empirik ada sebuah perkembangan seni rupa menghimpun struktur mengkaji nilai-nilainya, bisa ditemukan sebuah perkembangan seni rupa Indonesia yang berguna buat Indonesia aja. Untuk publik Indonesia, tidak peduli publik internasional dan sebagainya, bisa aja. Tapi itu juga tidak terjadi. Nah yang kedua itu adalah himpunan yang kaitannya ke internasional. yang menjadi dilema dalam penulisan-penulisan seni rupa kita dan juga tercermin pada tulisan-tulisan Samento itu adalah hal yang tidak bisa disangkal. Ini yang bikin kesel dan bikin kemudian sakit hati. Yang tidak bisa disangkal bahwa perkembangan seni rupa kita sampai sekarang dari awal abad ke-20 yang disebut sebagai bagian dari seni rupa dunia, dasar-dasarnya terletak pada seni rupa dunia. Ini dilemanya. Jadi kalau mau menyangkal sejarah seni rupa, menyangkal dasar-dasar seni rupa di dunia, dasarnya apa? Memang mungkin meng-create orang-orang pintar misalnya membuat struktur seni rupa Indonesia apa segala macam ini. Kemudian yang menjadi persoalan, apakah ini bisa dikakui publik? Apakah ini kemudian menjadi pengetahuan publik? Itu persoalan, bikin konsep bisa aja dong. Brandingnya terus kemudian diakui publik itu usah baik. Ini yang kemudian menjadi bagian, saya kira mendasar. Banyak tulisan Santo dibayangi oleh frustrasi. Misalnya, saya tuh marah sekali itu ketika para pelukis itu menganggap lukis pinggir jalan atau pekerja atau apa segala macam itu sebagai hina, sebagai bukan pelukis, bukan retorik banget itu. Siapa yang bilang bukan pelukis itu dicampur kalau dia pelukis sama kita kenal seringnya ada pembicaraan-pembicaraan itu. Jadi di sisi lain kemudian dia bicara modern dan kemudian bicara yang diuraikan lagi itu kan perkembangan modern, munculnya kontemporer, kemudian munculnya ke itu bagian dari sana. Jadi kalau kita coba uraikan satu-satu permasalahan yang dihadapi, mencoba dengan segala macam cara. Satu intinya adalah mencoba menjelaskan fenomena seni rupa Indonesia. Seni rupa Indonesia itu yang populer. Dua, sebenarnya seni rupa Indonesia itu apa? Ukurannya adalah seni rupa yang diajarkan di perguruan tinggi. Waktu itu yang ada cuma dua ya, dan nggak bisa dilihat Bandung sama Jogja. Di situ bisa dilihat bahwa ini seni rupa yang disebutin seni rupa Indonesia adalah seni rupa yang berhubungan dengan dunia barat, yang berasal dasar-dasarnya dari dunia barat. Saya sering menyebutkan istilah sekarang itu untuk supaya tidak membingungkan, itu tradisi art making. Jadi apa yang kita lakukan ini tradisi art making yang dari sisi yang lain tidak ada hubungan dengan kesenian-kesenian di masa lalu. Di tulisan-tulisan Santo bisa tidak mempunyai semeriah-meriah itu. Dari segi dia menyebutkan ini tidak ada hubungannya dengan masa lalu, kesenian-kesenian tradisional di masa lalu. Tetapi kemudian ketika orang lain yang menyebutkan, orang lain yang menghina bahwa itu bukan lukisan, tapi dia marah. Jadi ada sikap yang mendua melihat itu. Di sana itu satu persoalan. Dan kemudian Saneto tentunya mencoba mencari lagi dengan bicara modernitas di masa lalu, banyak sekali di sini bicara tentang seni rupa modern, tentang seni rupa modern, dari pendidikan dan sebagainya, dan kaitannya dengan apalagi di medan seni rupa itu kelihatan banget, kelihatan dalam artian bahwa seni rupa atas ini seni rupa yang fungsi sosialnya tidak jelas. Dan saya kira itu bahwa dia kemudian dibeli orang dan apa harganya tinggi apa segala macam, saya kira belum bisa disebutkan fungsi sosial. Usaha yang lain, konflik antara seni rupa tradisional dengan seni rupa modern itu satu aspek. Kemudian Saneto mencoba mencari di dalam artinya mencoba legitimasi di dalam artian publik, muncullah publik tentang seni rupa atas, seni rupa bawah dan sebagainya, melakukan pendekatan sosiologis di dalam kajian untuk menjelaskan seni rupa Indonesia. Nah yang terakhir adalah pendekatan sejarah. Saya kira itu cukup bisa dilihat di sini ya. observasi senator juga seperti diulangkan hari pemberontakan Seniman Muda dan segala macam itu kan karena informasi yang didapat dari luar dalam artian menghubungkan dengan seni rupa dunia. Dan saya sendiri menyaksikan ketika senator mencoba membuat kajian seni lapik dan sebagainya itu kan sudah mulai dapat informasi tentang teori-teori baru di tahun 80-an, sebetulnya pemberontakan terjadi antara tahun 70-an. Teori-teori yang disebutkan kemudian secara berkumpul postmodern, ya, teori-teori radikal yang muncul karena the counterculture tahun 68 itu sudah beredar. Dan saya kok termasuk paham untuk membaca pemikiran-pemikiran itu. Sayangnya di kita masih ada buku susah, informasi susah, nggak tahu dari mana dapatnya. Jadi tidak selancar di tempat yang lain. Dan itu sangat sudah mulai merasakan ada tanda-tanda istilah kita ya, tanda-tanda perubahan. Dan itu yang menyebabkan dia bicara tentang medan serupa, itu kan ada kaitannya dengan orang mulai bicara tentang artwork ya. Di luar, tapi dengan perkataan yang sangat berbeda dan sebagainya. Itu semua usaha, dan saya kira ini tercermin pada penulis-penulis lain. Tapi saya kira penilaian umum aja ya, senator termasuk cukup kompleks. Jadi artinya lebih melakukan pendekatan dari berbagai arah. Soalnya kalau yang dari Bandung itu yang saya kira harus dipertimbangkan Dr. Sudoko dan Prima Tandang mencoba melakukan pendekatan-pendekatan itu. Nah itulah yang dari sisi teori. Kemudian dari sisi yang lain, perkembangan serupanya, yaitu Seniman. Nah sekarang dikasih dia sebenarnya. Nah yang sebetulnya kalau kita lihat situasi dalam artian situasi tahun ini kuncinya kembali lagi ke apa yang diperjuangkan sana. Pertama yang harus kita lihat kegiatan seni rupa apapun pemikiran yang kita lakukan itu satu hal harus menjadi pengetahuan publik. Tanpa menjadi pengetahuan publik, seni rupa itu tidak ada gunanya. Dan itu perbedaan antara apa yang terjadi di dunia kita dan juga berbeda dengan perkembangan yang ada di dunia lain. Pemikiran semua yang ada pada saat itu, di ujungnya dia harus menjadi pengetahuan publik. Dari pengetahuan publik itu muncullah fungsi sosial. Kemarin Mas Mujo di direktorat kesenian dihapus nggak ada dananya apa segala macam. Saya kira terus saja kita tuh belum kasih dia fungsi sosialnya, jadi nggak dikasih dulu, harus maklum aja kalau kesenian tradisional kan fungsi sosialnya jelas di lingkungan sendiri, nyumbangnya juga nggak ragu. Nah kalau tiba-tiba organisasi seni rupa apa dibikinkan museum supaya seni rupa maju, kasih duit itu untuk apa? Supaya kayak di Amerika gitu, dibubarin lah dari situ. Fungsi sosialnya kan tidak jelas. Itu saya kira fungsi sosial. Dan kemudian masalah yang terjadi ini saya bisa dalam kondisi sekarang. Ya moga-moga menghibur ya, dalam artinya bahwa apa yang dilakukan senator pada ujungnya akan terlihat. Dalam perkembangan sekarang, benteng yang sebetulnya menjadi kuat di dalam persoalan seni rupa dunia itu tidak bisa digugat secara seni rupa. Sejarah seni rupa itu benteng. Kita mau mati, mau kuno, mau ngambil apa segala macam, kenyataannya itu. Karena jaringan mereka di seluruh dunia tidak ada yang kemudian mulai dikirim di Jepang, di Singapura, di apa segala macam. Secara serupa itu digempur pemikiran-pemikiran radikal dari counter culture, dari teori-teori postmodern dan apa segala macam, enggak juga. Nah, sekarang ini yang saya katakan bahwa pemikiran di daerah itu menunjukkan perubahan. Ini yang sebetulnya menurut saya dalam pandangan saya akan membuka horizon baru. Dalam kunci muncul kesadaran bahwa masih terjadi perdebatan, masih perdebatan. Di dalam sejarah itu, ini bagian terakhir yang saya disebutkan. Di sejarah itu ada dua potongan sejarah. Ini disebutkan sejarah tanah. Dari mulai zaman Yunani kuno sampai abad ke-19. Dan kemudian sejarah serupa yang mereka sebutkan sejarah serupa dari abad ke-19 sampai sekarang. Pada abad ke-19 itu terjadi dunianisasi. Serupa-serupa yang disebutkan tradisi APG itu kemudian menjadi bagian dari dunia. Jadi bagian dari dunia. Mulai dari abad ke-19, sebelumnya itu tidak. Dalam sejarah, mereka mengatakan bahwa sejarah kaya yang ada di dunia barat itu menyambung ke sejarah kita. Nah, ini yang bicara kesalahan kita. Hubungannya apa kita sama itu? Harus. Hubungannya kita sama sejarah kaya dari zaman Yunani sampai abad ke-19. Abad ke-19 itu sesudah renaissance itu masih ngomong tentang sejarah gereja. Sejarah patung bisa di gereja. Hubungannya apa? Turki langsung nolak. Bagaimana saya harus bicara begitu, prioritas masyarakat saya itu Islam. Lalu harus mengakui ini sebagai sejarah gereja, sebagai sejarah kaya. Ini belum problem itu. Dan kemudian beberapa plus lagi yang saya sebutkan. Gue sebutkan sejarah seni rupa sebelumnya, sampai ke abad ke-19, itu sejarah ini. Dari zaman Yunani sampai ke abad ke-19, itu cuma merekam kehidupan total seni rupa atas, bawah itu disebutnya rudimentary. Orang bawah itu cuma memenuhi kebutuhan dasar dan apa yang mereka lakukan, pitch, tidak ada apa. Sampai abad ke-19 sejarah itu masih. Ini saja yang babak baru yang akan muncul, ini sekarang baru diperdebatkan, mulai di saat ini. Dan hubungan antara seni rupa yang sekarang berkembang dengan masa lalu. Tadi yang saya sebutkan yang cuma sejarah panjang itu cuma terjadi di mana? Sebetulnya di dalam perkembangan paralel itu kan banyaknya, ya malu. Banyaklah sejarah kita, ada sejarah wayang, sejarah-sejarah itu banyak. Nah itu mulai ditolak. Dulu dianggap nggak masuk akal. Hubungan ini dianggap tidak masuk akal. Tapi sekarang sejarawan-sejarawan terkenal kayak Hans Gerke, John Clark, David Summers sampai sekarang dia masuk kini aja tuh. Dengan membuat teori-teori pada rumit sih, saya juga susah hatinya. Mereka sahkan bahwa perkembangan sekarang itu bisa punya hubungan dengan masa lalu. Ini akan menjawab pertanyaan saya. Itu sudah ada di dalam tulisan-tulisan Cameron. Dan di sana yang kita bisa lihat bahwa dunia sedang berubah. Masalah satu ini yang bagian terakhir yang saya katakan akan berakhirnya apa yang disebutkan sejarah kain. Sejarah kain inilah yang dimaksudkan oleh Cameron. Sejarah kain. Intinya sejarah kain udah barat banget atas. Cuma kalangan atas, aku lagi cuma bicara paku, bisa cuma bisa bicara sendiri, kalau baru itu sebenarnya enggak tapi. Itu bagian yang menjadi suatu. Bagian yang menjadi pangkat itu di masa sekarang itu sudah masuk ke di lingkungan perkembangan kota pangkat menjadi visual art. Nah visual art itu bukan cuma di dalam artian seni rupa atas. Visual art di zaman sekarang itu total terbuka, semua yang bersifat visual itu yang namanya visual art. Jadi bukan cuma namanya membedakan visual art antara kalau seni rupa, visual art yang kemudian seni tari, seni teater, bukan di dalam kategori itu. Visual art itu dari mulai iklan sampai bikin submit dan apa segala itu lah di sini semua juga bisa dalam aspek itu platform baru yang keluar dari Fiverr dan itu kan terjadi bukan cuma kita. Nah di generasi milenial sekarang itu yang menjadi persoalan utama. Dan dari sana kita bisa lihat bahwa di masa lalu identifikasi kesenian itu didasari kategori-kategori ya. Bahas juga di sini. Masalah seni murni, seni terapan, applied art, ada kriya, ada apa. Saya kok bahagia banget ketika di perguruan tinggi kriya dimasukin gitu loh. Yang dulu-dulu kan gak bayangin lukis patung doang, akhirnya kriya dimasukkan. Itu kan kategori-kategori. Dan saya kok masih ngerti kan fakultas seni rupa dan desain. Pikirkan sendiri apa yang dimaksud dengan dan. Itu merek dan benar. Seni rupa dan desain, apa desain ini bukan seni rupa gitu. Nah, ini soal kategori-kategori, bagaimana tetapnya seni murni, seni rupa, desain, kriya, dan sebagainya itu kategori-kategori yang dipusing. Dan seringkali kita lihat, perilaku dilakukan berdasarkan substansinya. Kalau udah kriya, udah pasti gak ada nilainya. Kalau udah namanya patung, ah, pasti ada, lukis pasti ada. Tapi yang buat kayaknya lebih pintar dari yang pematung sama pelukis, udah pasti ini lebih ada. Kalau pelukis dan pematungnya bodoh, mau bagaimana pun juga, nah adanya gak ada apa-apa. Tapi udah masuk jadi pematung, aman, udah masuk gitu kan. Nah ini yang tadi diurangkan Ali, karena seperti bahasa sendiri, Pak, di udara dulu, sesudah mulai dari sendiri kolam, tahun 75, jadi kajian pada tahun 87 itu bicara tentang kemudian masa. Dan saya juga banyak, saya terlibat di sana tidak pikir tentang perubahan-perubahan visual masa-masa sekarang. Iya itu coba-coba aja gitu. Tapi Arif Budiman tertarik, saya kok tertarik. Di situ tiba-tiba menjadi seni itu kan mengkaji membuat stiker yang di akot-akot dan ternyata ada bagusnya dan di sana tidak ada rekor. Nah tadi intro yang ditanyakan oleh Ari lalu kemudian apa yang bagaimana menilai terjun bebas di dalam akhir saya juga salah kalau berarti begitu bisa pasti bagus nggak ada tuh karya desain itu bisa lebih luar biasa. Depends sama sebenarnya. Tapi bebas. Nah cuma, jadi gak bisa ngomong kan. Bisa dibikin, kalau bagus, bagus. Dan bagus itu ditentukan oleh macam-macam faktor. Ditentukan macam-macam faktor. Kalau kalau dibicara di sini. Ada pemikiran, ada sensibilitas ya. Sensibilitas itu kayak bakat lah secara umum. Jadi kalau udah gak bakat, cari kerjaan yang ada. Dia pintar juga itu udah bisa cara ada gitu. Cara bakat atau bakat juga satu. Paling bakat gak bisa, seluruh berlukis bisa. Pokoknya itu banyak spektrumnya. Nah tapi semua urutan-urutan itu bermuara pada sesuatu yang dibahas. Dibahas harus dimengerti publik. Jadi kalau tidak, nah dibahas ini kan perlu ada platform yang sama untuk membahas. Kurang politikus itu harus dibatasi juga, kalau seenaknya ngomong ada dasar, bisa seenak politik jadi ngomong bagus jelek, kenapanya gak tahu. Nah itu termasuk di dalam penilaian. Nah cuma sekarang cukup jelas, saya kira di dunia juga cukup jelas. Cukup jelas bahwa semua bentuk ungkapan itu bisa saja jadi bagus atau jadi jelek ya. Mau itu readiness dan lainnya. Dia sudah berada di platform visual art. Platform visual art yang tentunya dalam tulisan-tulisan saya kok sangat bisa ditemukan. Terutama di bagian terakhir yang dia bicara tentang aspek rupa itu namanya. Yang terakhir, kategori terakhir. Bukan bagian terakhir pertolongan ada aspek lupa kok. Nah ini kan ya, ini yang bagian praktek pemindahan sesuatu hal yang saya kira ini akan jadi penting. Salah satu ini digunakan untuk mereview pameran bagian yang berharga dari tulisan-tulisan saya. Dan saya lihat ini pada suatu kali ketika muncul upaya untuk menuliskan sejarah masalah itu, ada data minimal dokumen ini ada, jadi catatan kita tahu seniman-seniman yang ada siapa ada, ini catatan. Dan di bagian terakhir yang apa yang saya sebutkan ke pemindahan di sekitar Sanato sebagai pemindahan itu, Sanato mencoba menggunakan kepekaan untuk melihat segala macam bentuk karya yang dilakukan, pisan, bukan grafis, dan bukan segala macam. Dan bagian pemindahan ini yang seperti kita sebutkan berkaitan sekali dengan sensibilitas. Sensibilitas itu berkaitan sekali dengan indra. Itu bagian yang sangat bisa menjadi standar penilaian di masa sekarang di dalam perkembangan serupa. Itu pun sudah disinggung oleh saya. Dan dia menggunakan itu untuk menilai nilai karya. Jadi ini mengetahui zamannya untuk nantinya melihat sensibilitas muda dari tulisan-tulisan itu. Itu bagian terakhir saya untuk komentar tentang saya terlebih. Terima kasih sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya untuk hari pembicaraan Agung dan Jum Supaka. Saya ingin perhatian teman-teman yang di belakang yang masih berdiri, sehingga bisa ke depan menempati beberapa tempat duduk yang masih kosong. Karena saya ingin dari saat tadi berdiri sampai 1 jam lebih, sudah 1 jam lebih. Saya ingin sebelum kita ke diskusi, saya kira saya ingin memberi kesempatan dulu pada Danu sebagai salah satu penyelidik buku ini mungkin akan memberikan komentar sedikit tentang buku maupun tentang komentar di kampung sana. Langsung ya. Oke, kita akan langsung berdiskusi. Moderator punya kekuasaan menghentikan pembicaraan para tiga orang ini, tapi juga punya kesulitan sekarang. Saya merasakan kesulitan untuk merangkumnya. Ada pertanyaan-pertanyaan hipotesis yang menurut saya penting juga disampaikan oleh Ari tadi. Kurang lebih begini, siapa ada yang berperan di dalam masa 80-an dan 90-an kalau bukan seniman. Dia mengutip beberapa istilah saya yang saya kira sangat kritis, yang menggambarkan suasana boom itu dengan mendung, dengan suasana yang membuat kita sangat pancaroba. Lalu saya kira Agung menyesuaikan juga soal sedikit banyak mempertajam gagasan saya kepada misalnya pada 2004 yang dilihatnya sebagai sebuah kategori sosiologis atau pengamatan sosiologi antara praktek-praktek seni yang berbeda antara atas dan bawah. Tapi saya kira dalam kasih saya juga tidak pernah menyebutkan istilah kelas gitu ya. Saya tidak tahu kenapa, tapi biasanya dia suka menyebut sebagai golongan atau kelompok gitu ya. Dan saya kira pada Ali dan pada Agung tadi kurang lebih ada semacam guncangan baru pada mekanisme yang sudah terletak di sana pada tahun 80-an dengan misalnya beberapa praktek yang diinisiasi oleh Pak Seniman Pak Kapolres. Jadi istilah itu pasca memperkenalkan sendiri. Pertanyaan kita antara lain misalnya adalah apakah medan sini yang dibayangkan oleh Sanadko itu menjadi sebuah medan yang biasanya ditinggalkan dan muncul medan-medan baru, tapi medan yang agak bertahan dan kita saya kira masih bisa melihat dan merasakannya sampai sekarang. Atau kebaruan ini bisa menjadi bagian atau diintegrasikan dalam perluasan medan sini di sini misalnya. Kalau misalnya kita membaca buku Agung yang banyak mengutip Bourdieu sebagai salah satu cara untuk membicarakan kegagasan medan sini, dia menyebut istilah misalnya, dia mengutip istilah Bourdieu mengenai istilahnya bukti sebagai ilusio. Di sini ilusio itu didefinisikan sebagai sebuah kesadaran atau kenyataan bahwa seorang pelaku atau agen terjebak di dalam sebuah permainan, dalam suatu permainan oleh aturan-aturan yang berlaku di dalam permainan itu sendiri. Mekanisme 80-an yang dibayangkan oleh Sanadko yang berimbas kepada beberapa hal yang disebutkan oleh Agung, kemiskinan, kemiskinan, kemiskinan, dan sebagainya. Mungkin adalah agen-agen yang disapai oleh gagasan berhubungan ilusio. Orang bermain dalam satu aturan permainan yang dia ciptakan sih jadi terjebak di dalamnya dan tidak pernah bisa keluar dari sana. Pertanyaan hipotesis yang diajukan oleh ahli tadi adalah bagaimana mungkin atau apakah mungkin sebuah medan baru sudah lahir pasca boom itu melalui perjuangan perjuangan dari semangat muda dari para seniman-seniman muda. Misalnya itu saya kira bisa kita diskusikan. Kalau Jim misalnya jadi mengutip hampir sepenuhnya esai pendek Sanadko, kalau yang dimulai majalah yang belum kayak sedikit yang meragukan, saya ingin Anda lebih memperhatikan juga struktur tulisan Sanadko. Membaca Sanadko tidak bisa lain adalah sebuah proses untuk membaca kembali metode induksi saya kira. Dia tidak mulai dari sebuah teori, tapi dia mencatat dengan cermat sebuah elemen-elemen kecil yang bagi dia bisa membangun dan pada akhirnya sebuah. Saya juga tidak berani mengatakan bahwa Sanadko sudah membangun teori, tapi dia percaya bahwa dia akan mulai dari sebuah pengalaman empirik setajam-tajamnya, serinci-rincinya persepsi misalnya dalam melihat sebuah karya yang kemudian akan melahirkan tidak harus teori, tapi setidaknya sebuah kesimpulan baru. Perhatikan misalnya esai-esai mereka yang meragukan dimulai dari mengutip Trisno Soemardjo tahun 40-an. Dia mengatakan bahwa Trisno itu orang yang tidak percaya bahwa kita perlu membuat renaissance. Yang diperlukan adalah sebuah tradisi baru. Jadi seni modern di mata Trisno Soemardjo di masa itu sungguh-sungguh harus membuat garis putus dengan tradisi sebelumnya. Lalu dia masuk ke dalam pikiran Roswit Sobowo yang mengatakan bersama Osama ini bahwa Indonesia sudah melukis lagi, inilah sebuah kabar gembira sehingga Indonesia pada waktu itu. Dan dengan cepat kemudian Sanadko menyebutkan semua nama yang pernah disebutkan di dalam buku orang Indonesia terkemuka di Jawa yang terbit di masa Jepang, Bung Se Kandu, dan dia mencatat bahwa tradisi ini memang dimulai dari para seniman-seniman dari kelas menengah atas atau dari para kaum priai. Lalu dia mencatat lagi tadi yang sudah disebut oleh Jim, misalnya rakyat jelata kata Sanadko mau melukis baru-baru saja atau melukis turun-temurun sejak berabad-abad terserah saja, mereka tidak akan masuk di tempat. Lalu dia pergi ke lingkungan seni rupa di mana dia mengabdi selama pertama. Dia mengatakan belum lama ini seorang mahasiswi seni rupa datang kepada saya menunjukkan sebuah skripsi tentang lukisan pemandangan alam. Dia mengatakan bahwa istilah itu ternyata tidak diperkenankan oleh dosen pembimbing yang perlu diperkenalkan, bukan lukisan. Jadi lukisan pemandangan alam itu tidak bisa disebut lukisan karena sebenarnya hanya kain yang digambar dengan cat. Karena konon biasanya berkeberatan dengan menyebut orang mampu, pekerjaan orang mampu menjadi lukisan. Saya kalau kemudian mencoba menyimpulkan, saya maklum kata dia, kaya kita masih bodoh. Dan memang perguruan tinggi seni kita mulai membuka wawasan lebih luas. Perhatikan bagaimana secara bertahap saya itu mengajak kita berpikir dari kenyataan ke kenyataan, dari pernyataan ke pernyataan, lalu menjadi sebuah pengalaman baru sebelum dia menyembuhkan sesuatu. Kerajinan misalnya, menurut dia masuk kurikulum tentu dengan nama baru. Pria atau pria pakai Y, juga bidang yang lain. Maka di perguruan tinggi kita, perguruan tinggi seni rupa ada jurusan seni murni, jurusan desain, dan jurusan pria. Jadi dia juga persoalkan apa arti kata brand itu. Sekarang ini mulai dari pernyataan saya itu. Di luar kampus, ya, saya tanya bagaimanapun mencoloknya seni rupa iklan, bagaimana mencoloknya rupa iklan billboard, majalah, stiker, komik, dan seterusnya. Sekarang ini kemudian kita bisa bayangkan muncul dalam gagasan yang muncul dalam pameran masalah dan demokrasi. Nah, jadi memang Jim dan sejumlah seniman yang menggagas proyek itu tahun 1987. Bagaimana pun mencolongnya rupa semua itu membuat kehidupan sehari-hari di kota, jangan harap ada budayawan, seniman, atau pengkritik seni yang akan mengamatnya dengan cermat. Semua itu pop, kebudayaan masa, sampah, dan siapa mau mengamati sampah. Dari Jerman Sumarjo, jangan lupa ke seorang Sumarjo Sobowo ke kampus, lalu dia melihat sampah. Ada sebuah esai sangat yang ditulis, saya kira dari pengalaman pengalaman dia setiap hari saya membayangkan itu dari rumah ke kampus untuk mengajar, dan dia melihat banjir gambar dengan sepanjang perjalanan yang hanya beberapa saat. Dan orang pertama yang kemudian mempersoalkan gambar, apa itu gambar, penegakan gambar, tidak pernah kita amati, karena kita anggap sampah, tentu saja adalah saya berlimpah, saya kira. Jadi estetika yang sedang dominan, nah ini kesimpulan pada hal yang terakhir, telah membuat kita ragu. Keyakinan bahwa hanya ada satu tata acuan, yaitu pandangan nilai kepercayaan yang benar sama bagi seni rupa. Ya kita sebut dengan gaya ini sebagai tata acuan universal dalam menjelaskan kita sampai mana. Jadi adalah keliru menurut saya kalau kita membalik pikiran saya yang tahu dengan mulai dengan deduksi teori besar, lalu kemudian mencoba membacanya. Tentu saja saya tahu membaca banyak, kita melihat yang barisan di buku dia yang kemudian dibakar di perusahaan AIPB itu menunjukkan dia membaca sastra, juga membaca kebudayaan, bisa membaca tentang tradisi, membaca teks agama, membaca macam-macam. Tapi tidak satu pun sudah kita, saya kira kita akan menemukan istilah-istilah yang berbau teknis filsafat maupun sesuatu yang seperti berciri katakanlah. Saya kira itu kesadaran luar biasa yang mungkin secara sadar atau tidak sadar bahwa teori atau istilah membawa juga situasi hegemoni. Jadi kata misalnya kata hegemoni yang tadi beberapa kali kita akan menjadi, sehingga tidak digunakan oleh saya. Nah, kasat ini yang menurut saya bisa kita diskusikan. Tidak mulai dari teori, tapi mulai dari gejala empiris, mulai dari persepsi. Dia sangat percaya pada psikologi persepsi yang bisa menjelaskan hubungan antara pikiran, perasaan, antara visual dan intuisi. Karena kecerdasan mata dia mengkritik para seniman yang percaya bahwa kecerdasan itu ada di kepala, dan keterampilan atau kepekaan di tangan. Mata misalnya juga mempunyai kecerdasan, itu muncul dalam bahasa Indonesia. Ya, saya kira kita akan mulai diskusi dengan teman-teman tadi dari tiga pembicara. Di sini juga ada Bambang Bujono tadi, disebut oleh Jim hari di sini. Dia adalah kritik yang mungkin paling produktif dalam 50 tahun terakhir ini mempraktekkan kita sebetulnya kalau kita tidak sepakat dengan istilah kritikus ya. Praktek-praktek penginderaan. Jadi, kritikus itu datang ke semua pameran satu, ya apakah dia mengosongkan pikirannya dulu, apakah dia berkali berarti itu, tapi menurut saya itu dia selalu harus melakukan sebuah praktek penginjaran yang sedekat-dekatnya, setajam-tajamnya supaya bisa menangkap dan menuliskan kembali sebuah persoalan, misalnya tulisan sudah persoalan baru ketika orang punya pengalaman dan kemudian harus menuliskannya dalam bentuk teks. Silakan teman-teman sekalian komentar terhadap tiga pembicara ini dan tentu saja komentar terhadap kepentingan. Ada banyak kesalahan, beberapa kesalahan ditemukan di dalam buku ini dan itu kami sadari dan akan diperbaiki pada pencetakan yang berikutnya. Mas Yus, mau komentar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengapresiasi dengan terbitnya buku ini dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menerbitkan buku yang begitu tebal dan berisi hampir mungkin 75% bisa Pak Saneko Alamur. Juga saya sangat mendapatkan banyak masukan dari tiga pembicara, dari Pak Jin, Agung dan Ari. Di sini saya sedikit memberikan suatu refleksi tentang almarhum Candi Iman. Beliau hidup kurang lebih 51 tahun, kurang 2 bulan karena menjelang ulang tahun 14 Juli, 14 Mei beliau almarhum. Jadi seringkali kematangan seorang itu dikaitkan dengan umur 20 tahun. Tapi sebelum itu, karena memang kecenderungannya maupun kesungguh-sungguhannya semenjak mahasiswa sudah menunjukkan suatu kesungguhan pada fenomena seni, khususnya kritik seni. Maksud saya dari semenjak skripsi tentang kritik seni yang berkomprehensif sampai beliau almarhum menulis banyak kritik seni, memang pertama beliau seorang kritikus dan itu mengaruhi pola pikirnya. Tapi beliau juga seorang guru, seorang ilmuwan, seorang cendekiawan, pemikir yang relatif menyerap semangat zamannya secara koordinat dan sangat intensif. Jadi nampak pada keluasan dan dalam pemikiran pikirannya, beliau bisa kita anggap salah seorang sosok cendekiawan yang unggul dan istimewa pada anak-anak enam, karena beliau saya anggap menjadi seorang cendekiawan, seorang aktivis semenjak tahun 66, meskipun belum lulus waktu itu, tapi sudah terbentuk intelektualitasnya. Beliau juga menampakkan perhatian atau nilai humanitas yang sangat kuat dan keperdiakan kepada mereka yang lemah dan terpinggirkan, itu juga tadi sudah banyak singgung. Saya ingat semenjak tahun 81 itu beliau dari Perancis, kemudian juga berhubung dengan skripsi saya, lalu setelah saya lulus jadi rekan dan saya sempat tinggal juga di Sangguyang dan selama 3 tahun itu seringkali berangkat dari rumah ataupun dari pulang dari kampus untuk jalan kaki. Beliau seringkali berjalan pada jalan-jalan kalau sekarang istilah dalam tanda petik jalan tikus dan titik kecil yang saya kenal dia mengajar saya lewat jalan-jalan seperti itu. Itu menampakkan karakternya yang memang tadi singgung induktif. Tapi juga keliru kalau dia tidak memiliki penguasaan luas tentang teori. Induktif itu adalah satu langkah awal dalam proses untuk membuat suatu klasifikasi dan analisis dan juga simpulan-simpulan, interpretasi. Dan saya tahu persis, saya sempat juga bersama-sama beliau mengampu mata kuliah tiga seni, di mana dalam proses itu beliau melibatkan pendekatan-pendekatan tidak hanya estetik tapi juga budaya dan juga sosial untuk seni rupa dan barat, sehingga relatif itu secara komprehensif dan mendalam interrelasi antara keduanya itu terkait. Jadi tanpa teori yang kuat itu tidak mungkin beliau mampu menggunakan bahasa-bahasa atau menciptakan bahasa-bahasa yang keindonesiaan untuk istilah yang kompleks dengan cara yang bahasa yang sederhana. Dan dalam kritik seni, menurut saya kalau kita bandingkan dengan sastrawan atau sastra seperti Abi Yasin, mungkin beliau telah menerapkan teori-teori kritik seni yang mendalam referensi dalam arti mungkin berkaitan dengan pemikiran teori Feldman. Dan di sini memperhatikan secara paripurna baik dalam tahap-tahap observasi, tahap analisis formal, tahap interpretasi dan tahap judgment. Tadi saya singgung juga mungkin Pak Agung menyinggung asal usul dari kata Medan, itu saya ingat betul. Saya sempat waktu itu membuat buku sosiologi seni dari Edward Becker berjudul Artwork. Kalau beliau tertarik, kalau saya mau kan melipat saya fotokopikan buku itu, dan itu namanya kata Medan seni itu terjemah dari Artwork Edward Becker itu. Lebih ke situ ya, bukan Bourdieu kalau dari pengalaman negeri saya. Itu salah satu ingatan saya, dan banyak hal yang saya alami bersama beliau, termasuk dari Pak Jim maupun di Yasri, juga di Festival Istiqlal, hal-hal yang mencerahkan, hal-hal yang memberi kenangan indah itu saya ingat. Mudah-mudahan segala amal kebaikan itu mendapat tempat di sisinya dan balasan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya mau pamit karena ada publik. Kali lagi. Tanyaan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel. Pak Ji masih tahu kita angkatan 70-71. Saya menganggap Pak Sarinto ini benar-benar seorang guru yang kaya ilmu, kaya pandangan. Tapi satu hal yang saya apresiasi tentang beliau ini, mengapa beliau bisa begitu istimewa? Saya pikir karena dia seorang penyair. Penyair itu sangat hemat dengan kata, makna. Itu yang saya amati, ya memang harus jadi penyair ya kalau mau jadi seperti Pak Sarinto. Pilihan kata-katanya menarik sekali. Seperti Pak Pirus, ya seorang koloris, ya bahasa Inggrisnya koloris. Beliau menyebutnya pandai warna. Jadi istilah pandai itu kan istilah kuno ya bahasa Indonesia. Saya kagum itu. Kok bisa ya kalau di kritikus dengan bahasa Inggris mungkin menyebut Pak Pirus itu pintar sekali memilih warna, jadi disebut seorang koloris. Tapi Pak Sanito menyebutnya pandai warna. Ini menarik sekali gitu. Jadi saya pikir ya ini karena dia soal penyakit. Nah, kemudian ada lagi guru saya, Pak Widarto dari interior saya, jurusan interior waktu itu. Pak Widarto mengatakan gini, kalau seorang pelukis pandai bicara tentang lukisannya, dia tidak akan melukis. Saya pikir pesan itu begitu, kan tadinya dari jurusan seni lukis. Tapi karena dia pakai bicara tentang lukisan, tentang seni lukis, dia gak melukis, dia akan bicara saja itu. Jadi menjadi kritikus dan berbicara seni rupa. Memang istimewa lah seni rupa ITB memiliki pesan itu. Saya pikir itu pesan saya. Oh, satu lagi yang saya ingat pelajaran dari beliau tentang menghadapi seni itu harus punya jarak, jarak kejiwaan, gitu ya. Jadi melihat satu karya itu mesti ada jarak, ada space sekelilingnya sehingga objek seni itu kelihatan. Nah ini saya sekarang perhatikan di dalam desain ya, di dalam desain itu yang katakanlah masjid, ya saya lebih memperhatikan masjid. Masjid itu tumbuh di tempat-tempat yang padat gitu. Yang padat jadi keindahannya nggak ada, gitu kan. Nah ini dia psychic distance itu tidak dikenal oleh masyarakat. Taunya cuma kita perlu masjid yang dekat supaya kita kumpulan ini ada masjidnya. Jadi sekarang ada pemikiran saya ini membuat tulisan tentang masjid itu, bahwa masjid itu nggak perlu banyak gitu. Perlu ada jarak-jarak sehingga orang merasakan ini rumah, ini masjid gitu. Kalau sekarang nggak, sangat rapat sekali masjid di tempat saya, di RT saya gitu. Ini masjid di rumah orang. Kemudian masjid ini bertambah besar, bertambah banyak sumbangan. Mengapa tidak rumah sampingnya ini dikosongkan? Biaya-biaya besar itu, nah itu antara lain tentang psychic distance sehingga kita bisa melihat satu itu indah dengan adanya jarak. Ya, terima kasih. Hanya cuplikan-cuplikan. Terima kasih. Wah, terima kasih sekali untuk sharing pengalaman. Di dalam buku ini ada daftar istilah yang sering digunakan oleh jadi semacam kiasan ya, yang juga sering digunakan oleh pasalnya oleh tulisan-tulisan. Dan beberapa kata ini saya juga bisa sangat baik oleh sudah bisa penulis. Misalnya kita tidak lagi atau jangan sekali kita menggunakan kata kontur misalnya. Pasalnya itu menggunakan sebuah blablabla. Begitu juga misalnya tekstur kita tidak lagi cara menggunakan istilah itu karena dia merasa mungkin lebih tepat kita menggunakan kata kata baik yang mengagumkan menurut saya ketelitian pemilihan kata pada saat itu kalau misalnya ketika dia melihat sebuah lukisan atau karya di mata misalnya dia menggunakan antara Olesa, Pulasa, Goresa, Talita, dan Sapuan. Itu menunjukkan sangat rinci ya pengalaman pengalaman melihat dan kemudian bahasanya kembali. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga pernah menaikkan kayaknya terima kasih Kali. Pertanyaan yang sangat mansal ya, saya kira Bordi bisa dijawab oleh Abu, misalnya sedikit soal hubungan tadi saya kira sama-sama pemerintah sini, tapi yang satu berbentuk psikologis, masis, dan saya tidak pernah menangkap kategori ini. Mau menjawab? Sedikit saja, menurut saya menarik kalau tadi Pak Yusiono menanggapi bahwa Medan itu justru dari wall gitu ya, dari istilahnya background gitu. Saya kira kalau secara harfiah kita juga bisa menggunakan istilah dunia sendiri rupa, ketimbang Medan sendiri rupa gitu. Jadi kalau itu memang dia tidak membaca Bourdieu gitu dan kemudian menemukan apa kata Medan itu sebagai sesuatu yang punya makna yang lain, itu menurut saya luar biasa ya, sangat otentik gitu dan apa namanya sejajar gitu dengan Bourdieu gitu. Karena istilah Medan ini tidak hanya perahu gitu, Medan itu selalu ada yang bermain, bertarung, berhadapan. Kalau dunia kan sebetulnya lebih, mungkin lebih flat ya. Kemudian ya, kembali tadi seluruh atas dan dia di sini mengkritik apa bagaimana kemudian pendidikan ini memproduksi seniman-seniman yang dari plastik itu saja gitu ya. Itu persis juga dengan Bourdieu waktu dia mendefinisikan apa itu produksi kultural dan dia juga pada saat yang sama menggunakan pendidikan sebagai case study-nya. Althusser juga begitu. Makanya saya bilang kalau mau meneliti apakah ada pengaruh langsung atau tidak langsung, itu saya kira penelitian sendiri yang menarik ya. Tapi dalam tulisan ini saya katakan bahwa ini sementara ini kita bisa simpulkan, karena saya yakin bahwa pasti ada inspirasi dari Marxisme, pemikiran yang menempatkan sesuatu secara linear, kemudian ada sulit yang menggunakan hegemoni ya, ada dominasi di situ. Saya kira cukup jelas gitu ya, walaupun tidak menggunakan hegemoni, tidak menggunakan kata dominasi, tapi tersirat bahwa dia punya keberpihakan gitu pada apa namanya sesuatu yang direpres gitu. Setuju dengan Agung bahwa itu bagian tersendiri yang mungkin harus dikerjakan lagi tentang Sanhedrin dan bagaimana atau generasi masa apa yang bisa kita bayangkan dari apakah istilah masis teori gitu ya. Apakah Sanhedrin lebih duluan dibandingkan Marxia? Yang pertanyaan yang baik, tapi saya rasa mungkin dia tidak membaca Marxia. Tapi kalau terkesan misalnya menggunakan istilah hegemonik, mediasi pemikiran itu memang saya tidak tahu mungkin secara tanpa saya saya menggunakan itu untuk membayangkan kembali istilah distribusi yang sensible, sensible dari Marxia. Jadi bagi saya itu yang sensible itu sudah pasti politis ya, bahwa seluruh gejala estetik yang kita bayangkan maka sebagai kategori yang berkata sebuah pengalaman selalu mengandung penanggian politik. Dari situ sebenarnya saya pernah merayakan ini agak berik, maka ada pasal di sana itu. Ketika misalnya Jim Sumangkat mengatakan bahwa modernisme di Indonesia itu lahir dari kekasan-kekasan politik dan karena itu berbeda, misalnya mengenai isu nasionalisme dan karena itu berbeda dengan modern dan barat. Kalau kita menggunakan rasa, kita bisa berpikir sebaliknya. Bukankah avant-gardisme dalam kacamata Rancia sepenuhnya adalah politik? Nah, kacamata Rancia bisa digunakan untuk disujukan kebedaan modernitas kita yang saya ingin singgung oleh Pak Zidu. Otonomi dan hegemoni itu juga saya bayangkan kekasan yang sudah juga mengubah dalam teks Rancia karena Rancia tidak percaya pada bahwa seni berakhir karena kalau seni berakhir itu tidak mungkin karena di dalam seni selalu ada otonomi dan hegemoni. Gagasan mengenai bidang seni di dalam teks Saneto sebetulnya tanpa dia menyebut bahwa tidak mungkin sebuah agen itu otonom sebenarnya dan terlepas dari hegemoni dunia di sekitarnya atau dunia di sekitarnya itu tidak mungkin. Nah, kejenialan Saneto saya perlu sepenuhnya meyakini itu adalah tidak, dia tidak mulai dari sebuah teori di dalam kepala. Bukan karena teori yang jadi, tapi dia mengalami sebuah tahap-tahap apa semacam pencerapan yang mereka mengarahkan seluruh kepekaan indrawi dan nalar tentu saja karena dia tidak pernah memikirkan dua hal itu untuk sampai kepada sebuah apa konstruksi dari dia. Kalau dia mengatakan bahwa seluruh Indonesia baru sebuah pengantar adalah upaya untuk meneruskan sejarah, ya boleh jadi, tetapi saya tidak tahu apakah misalnya karena kemarin saya wawancara dengan Pak Jin yang mengatakan sebetulnya sebagian tes itu juga bisa kan uji, jadi dia bertanggung jawab juga pada pengantar itu. Ya kita tunggu-tunggu dan itulah ketika kita pada mengasih kita bahwa setelah hampir 50 tahun begitu terdekat tahun 1976 tidak ada orang yang melanjutkan itu, tidak ada orang yang melanjutkan gerakan Samento meluaskannya dan memperdalamnya ketika dia mulai dari jenis kolonial dan sebagainya sampai tahun 70-an. Maka ketika misalnya rekan kita kami di TAS sekarang sedang mati-matian berusaha menyusun pemikiran mengenai sejarah sejarah ini, misalkan dia membayangkan menariknya sebelum Raden Saleh, ketika dia bertanya kepada saya juga bergaya alasan itu saya juga ya kita teruskan aja kerja-kerja kalau saya pengantar itu masih dibagi kita kan kita harus menyelesaikannya. Mungkin ada rute lain, saya tidak tahu. Misalnya sangat mungkin kalau ada rute ke penulisan yang lain. Tetapi itulah sebenarnya Samento yang harus dikerjakan. Dengan rute secara yang dibayangkan oleh Samento, mungkin bukan secara yang terlalu besar, tapi secara yang begitu sangat dekat dengan pengalaman kebudayaan kita. Padahal Samento harus dikerjakan oleh penulis secara terbuka, oleh prinsip yang lain perlu dikenal. Sekali lagi bahwa penemuan cara-cara Samento yang dibuang ke sampah yang ditemukan oleh Pak Mati yang menunjukkan betapa dia sangat concern atau punya perhatian sangat besar terhadap rupa di sekitar kita berbagai rupa itu dia sangat penting. Jadi bahwa kalau aku tadi mengatakan dekatnya disiplin atau cara berbagai Samento dengan pasangan sosiologi sebetulnya tidak bisa lain. Antropologi itu saya kira kemudian nanti ya dalam konteks itu menjadi salah satu acuan penting disebutkan tadi dari sosial Samento. Tapi misalnya kalau nggak salah nanti kita menyebutkan fit description gitu kan itu juga dari kata antropologi kita tahu. Bagaimana mungkin misalnya jangan-jangan seorang antropolog akan bisa menjelaskan lebih baik bagaimana sebuah lukisan tanaman ayam itu apa namanya? Sabung ayam itu akan menghasilkan sebuah deskripsi yang jauh lebih menarik dalam proses kebudayaan. Kalau kita mengatakan asal itu dibalikkan dengan saya tidak mengatakan bahwa estetik pengalaman estetik sia-sia itu selalu hal yang sangat proses bagian sensitif itu adalah bagian dari sensitif yang penting. Pertanyaan di Sumatera tadi misalnya apa untuk regulasi rupa dan apa itu sebuah proyek yang harus didanai, jadi didanai menurut saya ya itu membayangkan semua sebagai sebuah proyek yang berguna minggu depan atau bulan depan yang tidak mungkin. Saya kira saya percaya bahwa seluruh investasi kultural kita harus datang dari kepala bukan dari kegunaan atau dari sebuah proyek-proyek sosial yang apa bisa diharapkan dampaknya dalam waktu cepat. Saya kira saya percaya itu. Pembimbing Pak Samento, pasti mungkin bisa menjelaskan waktu pembimbing Pak Samento di Venezuela, pembimbing Pak Samento di Prancis. Mungkin Pak Abel bisa menjelaskan lebih lanjut. Silakan Pak Abel. Islam di Nusantara, ya tapi lomba itu melakukannya seorang ahli Cina, dia bisa bahasa Cina, ya. Nah, kemudian dalam membimbing Sanetu itu lebih mudah karena lomba itu juga bisa bahasa Indonesia secara lancar. Nah, sedangkan lomba itu membimbing beberapa mahasiswa. Jadi kalau kita mau tahu tentang lomba, sebenarnya kan ada bukunya yang Silang Budaya yang tiga jilid itu yang dibuat oleh lomba. Di sana karena buku itu juga berbicara mengenai seni rupa, perkembangan seni rupa di Indonesia. Jadi lomba itu dengan sendirinya bisa membimbing berbagai disiplin, karena sekolahnya di sekolah lomba itu membuat pemetaan. Misalnya ini tentang Bali sudah dipelajari oleh misalnya tentang seni Bali sudah dipelajari, itu kalau ada orang mengajukan lagi itu tidak boleh. Jadi sudah ada petanya. Ini yang belum, misalnya apa seni di Indonesia itu apa ya. Jadi pengetahuan lomba itu secara multidisipliner dari segi bahasa, arkeologi, macam-macam itu lomba itu ahlinya. Ya, sebenarnya guru dari lomba itu sebenarnya Louis Dame itu ayahnya Dame. Siapa Haji Dame? Ya, siapa mungkin yang membuat Padi Tengkorak disertasinya. Nah, itu tentang Sanetu. Tentang Roman sebagai pembimbing Sanetu. Boleh saya menambahkan suatu pertanyaan sedikit? Nah, ini sayangnya Sanetu itu keburu meninggal. Karena sekarang di dalam dunia seni, perkembangan di barat itu berbicara mengenai seni dan teknologi. Di antara lainnya saya punya buku yang mengatakan The Fractal, seni fraktal. Nah, itu kalau mau tentang fraktal itu sebenarnya kita bisa baca disertasi dari Pak Supriya. Pak Supriya kan disertasinya tentang fraktal. Nah, ini dikaitkan dengan seni, ada sekarang itu yang disebut seni fraktal. Nah, mungkin Sanetu keburu meninggal, jadi seni fraktal itu mestinya mungkin tadi bisa melanjutkan berbicara mengenai seni fraktal. Kalau saya ada bukunya dalam bahasa Prancis kalau mau mengenai seni fraktal. Nah, ada sedikit aja yang terdorong saya dengan Sanetu itu. Dia itu pertama kali ngobrol dengan saya, baik katanya, mau sih kalau dalam bahasa Indonesia nya pasta itu apa sih? Nah, itu salah satu ya pas yang baiknya kan pasta itu enggak buka seperti pasta gigi atau apa. Ada nggak dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa daerah pasta itu? Itu pembicaraan yang belum terjawab menurut saya. Sekian ya, terima kasih. Saya mau jawab soal fakta ini. Hari ini, teman-teman sekalian, saya mohon maaf karena salah satu pembicara agung dan ya aku mau komen juga karena saya masih ada agenda jam 5 ini. Terima kasih telah ikutan Agung Bicara. Ya, sebenarnya saya kira kebiasaan diskusi di Sumatera ini hanya tiga jam ya, mungkin. Ya, kita sudah mulai 22 kali sebenarnya lama dan sekarang sudah 25, tapi saya akan beri kesempatan saya satu saja yang baik. Satu penanya dengan catatan, oke, kasih saya. Dengan catatan pertanyaan Pak Abai belum terjawab ya Pak. Ya, terima kasih Pak Abai. Selamat Pak. diskusi ini sangat sangat bergizi ya, karena yang dibicarakan dan para pembicara juga moderator luar biasa menyampaikan Pak Almarhum sangat terima, sehingga dari karya pasal itu maupun apa yang disampaikan oleh Pak Jim, Agung, Ali, juga Mas Hendro, semuanya berisi ya, inspirasi. Dan di ujungnya saya menangkap ada kata dari Pak Jim Supakat, mohon itu diberikan penjelasan. Dan dalam konteks di TV sain teknologi seni plus negara seni di sini, yaitu tadi wajib mengatakan sensibilitas itu adalah indah. Jadi itu menyangkut masalah nilai, tata nilai, menyangkut masalah sikap, respek terhadap berbagai hal, sensibilitas, tidak terbentuk kelihatannya. Nah ini mohon penjelasan dari Pak Jim. Yang kedua, kita doakan almarhum Said Tuhiliman di alam baka, karena almarhum adalah yang membebaskan kita, yang memerdekakan kampus-kampus kita dari seperti yang disampaikan tadi oleh para pembicara, sehingga seni itu begitu luas, tidak terdil hanya sebagai seni, tapi seni itu jadi berbagai hal, kehidupan, kehidupan dan sebagainya. Dan dengan almarhum ditempatkan di surga yang punya. Saya kira itu, tadi, sudah. Terima kasih, Pak Jim. Silakan, Pak Jim. Ya, saya kira saya kira itu sudah sangat bagus, tapi pertanyaannya langsung ke seksi kita. Saya coba menaikkan. Mungkin ada yang sebuah apa ya, sesuatu yang tidak masuk akal sebetulnya, yang tidak masuk akal dan yang membuat saya trauma itu berlangsung satu abad. Dan kita mau bertanya, kenapa orang berbagai-bagai ketika orang mulai membicarakan itu bingung. Tapi ini sederhananya, sebetulnya sudah sering sekali dibahas. Dalam artian bahwa kalau lihat cerita sejarah perkembangan semua, kita mau nggak mau harus membicarakan itu, karena yang saya katakan kita berada dalam tradisi akhir ini yang mendasari kita, jadi nggak bisa bicara dari salah satu batik ya, di seluruh dunia itu. Nah kemudian yang menjadi janggal, upaya untuk mengenali identitas, untuk mengenali gejala kesenian itu sebetulnya kenyataan universal ada di semua tradisi. Ada di semua tradisi, kira-kira budaya apa, mungkin popularitas berbeda. Tapi di semua budaya itu bukan suatu hal yang aneh. Seni itu tidak ada universal, seniman itu selalu ada. Dan upaya memahami itu apakah lewat karya sejarah, itu selalu ada. Jadi itu budaya yang sangat universal. Nah cuma di dalam perkembangan yang saya sebutkan tradisi akhir ini, dari mulai zaman Yunani sampai abad 16 ya, 17 sama di seluruh dunia itu kita bisa menyebutkan itu persekutuan bumi menghadapi gejala kesenian. Itu tiba-tiba pada abad 16 mulai tanda-tanda miring-miring tanggal pada abad ke-19 di tradisi akademik apa yang disebut kesenian itu serupa. Gitu. Disebut serupa kan itu dari masuk akal. Tapi itu satu abad itu diikuti di seluruh dunia. Itu yang kemudian memacetkan semua kajian yang di masa lalu yang di dunia masyarakat. Ketika diadu sebenarnya itu tidak masuk akal. Gimana sih sisi ini Pak? Sampai nah, sensibilitas itu sekarang mulai dimunculkan permukaan bahwa itu lebih utama daripada kategori. Kalau misalnya kategori ya tiga itu mungkin yang disebutin kain art ketiga lapis NGP ya, lukis patung NGP ini yang sering yang punya buku cuma ini itu kan kategori ya, kategori tiga. Nah itu yang nggak masuk akal dan sekarang mulai disadar sensibilitas sebetulnya di perkembangan dunia itu yang kita mikir waktu mereka membentuk keyakinan itu sebenarnya ada banyak pikiran-pikiran, bukan cuma satu pikiran. Tapi ada pikiran yang berpengaruh yang membentuk itu. Sementara ada pemikiran-pemikiran lain yang membahas sensibilitas itu. Nah cuma itu nggak tahu bagaimana kekuasaan, bagaimana biasanya mungkin yang kepilih itu orang yang lebih senior, mungkin lebih meyakinkan, lebih bisa. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang tentang sensibilitas itu yang enggak berpengaruh terhadap perkembangan itu. Nah sekarang bisa dimunculkan orang. Nah kalau kita bicara tentang sensibilitas itu universal di seluruh dunia. Dan sekarang makanya ada sejumlah sejarawan yang ketika mau melihat perkembangan global dipakai ya. Wah masih terjadi perdebatan yang panik terhadap sejarah barat itu terjadi perdebatan. Tapi gejala itu mulai muncul. Dan saya kira kita harus jadi yang di sini ketika kita bicara tentang sensibilitas itu sensibilitas selain tindak itu punya kaitan dengan persepsi itu bagian jadi sensibilitas itu bukan cuma bagus-bagusan itu kan berkaitan sama persepsi ada kesenian yang menyediakan kesenangan saja sensualitas menghibur nggak apa-apa. Tapi ada yang membangun persepsi ada dengan sensibilitas itu. Ada yang memaksakan masalah sosial, masalah politik, banyak persepsi itu bisa tertangkap aja. Dan di sana tingkatan-tingkatan itu bisa terjadi dan belum mesti sesuatu yang menyenangkan orang lain itu kemudian tidak menyenangkan daripada sesuatu yang bikinnya tinggi tapi nyebelin. Nah, bisa begitu. Nah itu yang saya jelas kita lihat itu bagian yang penting buat saya di sini mungkin untuk semuanya kita seringkali menyalahpaham salah paham ini pengalaman saya salah paham bahwa pikiran dan sensibilitas di dalam karya itu berbeda jadi saya masih mengalami perundang-undang tapi kurasi pada ajarin bagian pikiran. Nah bagian karya-karya sama jangan sembuh, tapi kan bukan cinta. Nah pikiran itu disuruh jadi pikiran, pikiran kita itu terpisah. Nah kita sering melihat karya-karya yang pikirannya sama karya ini bisa gitu. Itu kan aspirat bagus ya. Nah sebenarnya sensibilitas bisa tetap. Bahwa pemikiran itu menjadi tidak pemikiran rasional karena dia pemikiran melalui sensibilitas. Dan seringkali seniman seperti yang saya tulis seringkali seniman itu memunculkan sesuatu yang kemudian di bawah penelitian tempat lain yang penelitian itu bukan ya banyak penelitian di rumah apa kan munculnya karena yang disebut di orang intuisi dan sebagainya jadi itu yang saya maksud dengan pemindahan pindah itu kan pasti di saya hubungannya itu dan sekarang untuk lebih menyenangkan segala macam sensibilitas itu sesuatu yang memberi arah daripada kaitan. Semoga terjelaskan. Saya sebagai mahasiswa dulu yang pernah diajar oleh Pak Hanto angkatan 84 juga dengan Pak teman-teman, ya. Berkaitan dengan tadi sensibilitas, betapa sensibilitasnya Pak Semento ketika mengkurasi, belum ada istilah kurasi ya, tapi mengkritik karya-karya kami dan mendorong kami pameran di CCF. Waktu itu CCF, namanya. Beliau yang mengkurasi, beliau yang di Jakarta Kursor. Dan beliau menulis pameran kami. Pameran kami itu dianggap yang pertama dilakukan oleh mahasiswa, di mana saat itu belum boleh mahasiswa pameran. Dan saya pikir itu salah satu sensibilitas dari seorang Sanit Lima. Dan ketika ditulis di koran Tempo, pengunjungnya datang banyak sekali. Dan saya mengalami berpikir, mungkin karena tulisan pasal itu di koran Tempo itu, tahun berikutnya seni grafis itu peminatnya banyak sekali. Sehingga muncul kekhawatiran di seni lukis menjadi pesaingnya. Jadi betapa pasal itu mengangkat karya-karya mahasiswa pada saat itu dengan kata-kata yang bagus dan menyebabkan apresiasi tentang seni grafis yang saat itu masih dianggap seni kedua. Nah itu yang saya pikir sensibilitasnya luar biasa, di mana kita di dalam pameran justru beliau menyuruh kita pameran. Luar biasa bagi kami. Lalu kesan saya yang terakhir adalah beberapa hari sebelum meninggal, beliau itu datang pagi-pagi sekitar jam 9.30, masih sepi sekali di gedung seni rupa masa lalu ya, masih dulu belum seperti sekarang. Beliau manggil saya, mending di sini, antar saya jalan-jalan. Dan hari itu saya mengantar beliau ke seluruh studio. Itu pengalaman luar biasa bagi saya seorang kritikus terkenal di Indonesia, mahasiswa yang masih culun gitu ya. Satu kebanggaan sendiri, menemani beliau mengelilingi semua studio sampai naik ke atap seni grafis ya. Dua hari kemudian, beberapa hari kemudian, tetap baru kemudian beliau meninggal. Saya kaget sekali. Itu pengalaman saya dengan Pak Semento ya. Dosen yang luar biasa mengajarkan kita dari penginderaan itu, Pak, ya. Dan kita belajar banyak dari beliau. Semoga dunia bermanfaat buat kita semua. Semoga Pak Semento juga sudah tenang di alam sana. Terima kasih. Tambahan lebih dikit boleh? Oh, ya. Oke, satu aja. Pak Semento, saya tidak menemukan ketika Pak Semento membawa seorang seniwati tua dari Gresik namanya Mbah Mundari. Mbah Mundari, apakah ada di buku tersebut? Mas, enggak, Mbah. Mas Mundari, iya. Oh, yang menulis bukan Pak Semento. Oh, oke. Okay. Nah. Saya dalam waktu yang sangat terlihat segera juga beberapa hari. Mungkin hari yang sama pasien terurusan mungkin sih dan sebagainya. Ya, tapi saya kira menjadi bagian dari mudah-mudahan menjadi bagian dari mereka untuk menikmati Pak saya itu lebih baik. Setidaknya secara pribadi dari bagian sebagai seorang pihak direktur. Boleh tadi sebenarnya berapa sakit? Aku masih menarik segitu. Kebenaran saya punya itu punya Mbak Munden. Lepas dari ini saya mulai saya pernah baca tulisan Sujoko, ya, Pak Sujoko Profesor Alman, bahwa dia, saya lupa itu, tapi ada sebuah buku yang diedit oleh Edin dan Kucok, ya, bukunya itu mengenai karena seni dalam praktek seni terutama berhubungan dengan kriya gitu, atau seni-seni tradisional. Nah, beliau agak menyindir satu kritik mungkin bagi dia ada satu menyindir bahwa saya menyebutkan nama tapi ada kritik besar karena dari ITB yang tidak pemikirannya hanya konsep kepada seni modern atau seni barat lah istilah dia. Siapa tadi apa? Tapi saya yakin itu mungkin Pak Sanad. Tapi kalau baca dari pengantar banyak di awal buku atau beberapa tulisan tentang pengumuman seni perbawa, ya saya yakin dia tidak mengelaborasi lebih jauh seni dalam artian praktek-praktek seni tradisional di Jepang. Kriya atau berhubungan dengan sebuah kisah berhubungan Bali gitu ya, yang saya kira punya khas juga dalam estetiknya dan juga perkembangannya gitu, dan juga jadi tidak berlanjut gitu ya. Nah, bagaimana apakah ya saya baca itu apakah itu betul dan apakah memang mungkin Bali bisa menjelaskan sedikit. Pak Joko, dari Pak Joko ya. Joko itu yang hanya Pak Joko Pak Joko apa Pak Joko pernah menulis tentang kritikus Indonesia yang ITB yang tidak yang pengetahuannya besar tapi tidak meneliti lebih lanjut seni rupa tradisional yang ada di Indonesia. Ya, ya saya juga bisa itu saya yang tahu. Berarti dia menyebutkan namanya. Lingkungan yang sangat dari ini itu sesuatu yang dibuat, keindahan yang dibuat berdasarkan bayar. Jadi yang disebutin pembuat terak itu menjajakan kesenian dari uang. Nggak tahu sah, tapi itu mulai asosiasinya itu yang rajut. Nah, buat moralitas Kristian di Jepang itu dulu itu mau pulang buruk. Padahal dia bicara tentang mekanisme terak, tapi pulang terak itu rajut. Sekarang dari sekarang, karena itu juga suka itu. Nah, kecelakaan yang terbesar itu adalah ketika kerak semua produk dari uang di luar dunia barat itu disebutkan. Nah itu kita bisa bayangin kemarahan mereka kok sama saya kok itu rusak semua karena itu terlalu religius itu jadi kita membagi ada kesenian dari moralitas Kristen yang memang nah itu kan kacau kan tapi itu merusak seumur umur jadi bisa bayangin marahnya Pak Bupati fokus ini juga ada yang ada kan begitu itu sangat saya kok tentunya tidak sangat seperti itu, tapi dasar pemahaman itu kita cuma kerana kesalahan itu tanpa alat pengaturan. Baik, Pak Jin, terima kasih untuk materi terakhir. Saya kira kita akan sudahi acara diskusi buku Sentri 5 Estetika yang meragukan. Ya, selanjutnya. Gimana?